Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah dalam rangka untuk sama-sama mengkaji ilmu agama, mencari keberkahan dari Allah dengan duduknya kita di sebuah majelis ilmu, agar kita diberikan juga oleh Allah limpahan rahmat, dinaungi oleh para malaikat sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashatuhum rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fiman inda. Dan kita juga berharap agar duduknya kita di majelis ini mempermudah jalan kita menuju surga, karena menuntut ilmu adalah jalan yang mempermudah seseorang masuk surga. Sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, apakah jalannya betul-betul jalan? Yakni jalan yang kita lihat sepanjang hari, ataukah jalan yang dimaksud adalah jalan abstrak? Apapun jalannya yang dia tempuh, baik konkret maupun abstrak, ini dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Siapa yang mau masuk surga? Saya kira semuanya pasti mau. Caranya, ibadah Ustaz. Kenapa mau ibadah? Karena ibadah itu ada tiketnya, pahala. Supaya dapat pahala, ibadahnya harus apa? Harus ada ilmunya. Maka sangat mudah untuk dilogikakan bahwa menuntut ilmu jalan menuju surga memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga, karena menuntut ilmu membuat kita tahu cara beribadah yang benar. Menuntut ilmu akan memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Ibadah dan pemahaman yang benar ini menjadi tiket untuk bisa beribadah yang bernilai pahala. Pahala ini yang merupakan tiketnya untuk masuk surga. Yang juga kita perlu ingat bahwa Nabi SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din." Siapa yang Allah inginkan untuk dia jadi orang baik-baik, Allah kepengen dia itu baik, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Maka kalau seandainya kita ingin mengetahui diri kita ini oleh Allah diinginkan baik atau enggak, maka jawabannya adalah diri ini suka menuntut ilmu atau enggak. Kalau suka dengan kajian, suka menuntut ilmu, itu adalah salah satu ciri kita diinginkan oleh Allah jadi orang baik-baik. Kalau Allah yang mau kita jadi baik-baik, maka insya Allah rezeki mudah, insya Allah rahmat berlimpah, yang jelas insya Allah husnul khatimah, insya Allah masuk surga. Dan kita bisa anggap kebalikannya, bila ingin tahu seseorang itu di sisi Allah dia itu jelek atau tidak, bisa dilihat dari keinginannya untuk menuntut ilmu atau tidak, ada atau tidak. Kurangnya menuntut ilmu, kurangnya pemahaman terhadap agama, ini bisa dipahami dengan hadis tadi, menunjukkan bahwa Allah kurang inginkan kebaikan untuk dirinya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik-baik. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya harus ke bandara jam 11.20. Kalau kemarin kan lebih free, berarti kurang lebih, seandainya Allah izinkan, materi saya yang saya buat dalam bentuk slide, kurang lebih ada 30 slide ini. Banyak ya? Kalau disuruh nyatat tadi kayak apa ya? Nyata 30 slide, gempor juga itu tangan. Maka saya izinkan antum untuk foto. Adapun slide-nya boleh enggak diminta atau tidak? Jawabannya untuk sementara belum boleh dulu. Karena saya harus perbaiki, di dalamnya itu banyak note-note saya. Nanti untuk bisa disebar, note-nya harus dibuang dulu. Karena kan catatan pribadi di dalamnya. Nanti bisa disebar, mungkin saya titip dengan teman-teman The Stranger. Atau enggak, antum bisa WA langsung ke admin saya, yang tiap hari kami bersama, nomornya. Kalau mau dicatat, nanti antum bisa WA ke situ, minta slide-nya. Nomornya 0852-273-5404. Gak ikhlas kan sih 0852. Ini sebenarnya nomor saya sebenarnya. Cuman karena sehari itu orang SMS dulu saya bisa nganuin sendiri, lama-lama saya gempor juga. Jempol ini udah kayak gini nih. Karena tiap hari kebanyakan WA. Saya dulu gak berkacamata. Saya dulu laki-laki yang cukup tampan tanpa kacamata. Sekarang terlalu tampan dengan kacamata, kata istri saya ya. Ini akibat hampir tiap malam mau jelang tidur, istri saya minta matikan lampu, dan saya harus menjawab pertanyaan orang satu-satu. Kadang-kadang sampai 10:30, sampai jam 11. Lama-lama saya pikir saya gak bisa gini terus, karena lama-lama mata saya rusak. Dan beneran akhirnya saya punya kacamata, langsung minus 2, tambah silinder. Ini karena kebanyakan balasin pertanyaannya orang. Nah, nomor saya yang lama itu karena sudah terlalu banyak, akhirnya saya taruh di sebuah handphone baru. Itu nanti yang pegang ada dua admin, namanya Alif sama Wildan. Kalau bahasanya bagus kayak anak-anak kuliah, nah itu Alif. Kalau bahasanya agak-agak gaul, alay dikit, nah itu Wildan, karena dia anak SMA ya, dia menjawabin pertanyaan-pertanyaan. Nah, tiap hari kami bersama satu kantor, karena Alif saya tugaskan jadi kepala sekolah, sekolah yang akan kita bangun. Wildan mengisi masa-masa pasca SMA-nya ini, cari-cari pengalaman ya di kantor saya. 0852-273-54-604. 0852-273-54-604. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini adalah orang buta menuntun sesama buta. Coba antum bayangkan ada orang buta, dia jalan bareng berdua, tapi yang nuntun dia juga sama-sama buta. Kalau ada lubang, insyaallah masuk lubang sama-sama. Tidak bisa saling menyelamatkan. Karena penuntunnya sesama buta. Di antara kaum muslimin, banyak yang kondisi beragamanya seperti ini. Dia dituntun oleh orang yang juga seperti dia. Mau beragama, cari ibadah yang baik, yang nuntun dia, sebenarnya juga sama-sama buta seperti dirinya. Mohon maaf kalau menyinggung, tapi kajian kalau tidak diberi contoh, enggak asik juga. Harus ada contoh, mau gak mau. Misalnya perbuatan sebagian orang, kalau mereka sholat, mereka begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita tanya, Pak, emang ada tuntunannya? Dia bilang, oh ini memang kita diajarin dulu sama kiai kita harus kayak gitu. Ini untuk salam itu membawa karahmat. Karahmat. Untuk nolak bala begini. Ya. Ketika kita tanya kepada dia tentang dalil, dia buta. Yang ketika kita tanya dalil, dia akan berdalil dengan orang lain, yang orang lain pun sama-sama buta. Jadi buta, nuntun yang buta. Salah semuanya. Itu seperti ibarat ada orang sebenarnya masih butuh tahsin, Quran, tajwid belum baik, masih ya maaf aja Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, lalu bikin kelas tahsin. Jadi dia sendiri sebenarnya butuh untuk belajar dia ngajarin orang, yang orang itu gak akan tambah baik karena yang ngajarin juga sama-sama gak lebih baik dari yang diajar. Nah contoh seperti ini kalau kita mau bikin banyak banget di Indonesia. Orang-orang yang beragama hanya sekedar ngikutin orang, yang diikuti pun sebenarnya juga ngikutin orang, yang ketika dilihat di mana dalilnya gak ada yang sampai, tidak ada yang tahu itu dalil datang dari mana. Semua berdalil dengan kata guru kami dahulu, kata guru kami dahulu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, mengikuti seseorang tanpa tahu dalil yang menjadi landasan dari perbuatan mereka, itu disebut dengan taklid. Jadi sebenarnya materi kita adalah tentang taklid. FYI, ini materi antum bisa cari di buku yang sangat bagus, sangat recommended buat orang untuk belajar mulia dengan manhaj salaf karya Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Saya sedang membahas buku tersebut sudah lebih dari 1 tahun dan sudah kira-kira 3/4 jalan. Membuka pemikiran kita bagaimana berakidah yang benar dan bagaimana bermanhaj yang benar. Apa itu taklid? Atau misalnya di slide saya, taklid itu secara bahasa seperti kalung di leher. Adapun secara istilah artinya mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Pertama kali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dan para sahabat ada, para sahabat itu tidaklah taklid kepada Nabi, tetapi ittiba. Antum sudah tahu kan ittiba? Artinya ittiba apa? Mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti sunnah, mengikuti dalil. Itu namanya ittiba. Para sahabat Nabi mengikuti apapun kata Nabi, itu tidak dikatakan taklid, tetapi dikatakan ittiba, karena Nabi SAW itu sendiri ucapannya dalil. Sedangkan yang namanya taklid itu ngikuti orang tapi gak tahu dalil. Nah, para sahabat kepada Nabi itu masih statusnya ittiba. Para tabi'in kepada para sahabat, ngikuti para sahabat dengan dalil. Mereka tanya tentang dalil. Para sahabat mengatakan, kami dengar Rasulullah bersabda, kami melihat Nabi SAW melakukan, Nabi mengatakan kepada kami, Nabi melakukan ini dan itu. Kata-kata mereka ini dimarfukkan kepada Nabi sehingga jadi dalil. Maka kalau dari kalangan tabi'in kepada sahabat itu masih status ittiba. Pun tabi'in kepada tabi'in masih statusnya ittiba. Barulah kemudian orang-orang setelahnya mulai bukan lagi metodenya ittiba tetapi taklid, yaitu cuma ngikut-ngikut tapi gak tahu dalil. Dan itu pertama kali terjadi di abad ke-4 Hijriah. Sebagaimana disebutkan Imam As-Suyuti dalam Ar-Rad 'ala man adkhala ila al-ard. Taklid itu tercela sebenarnya. Alasannya adalah dikarenakan kita kalau cuman taklid berarti enggak betul-betul belajar. Cuman sekedar kata orang. Maka taklid itu pada asalnya tercela. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 36. "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan dimintai pertanggungjawabannya." Kata-kata Allah, jangan ikut-ikut yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Ini menunjukkan kita dilarang cuma sekedar ikut-ikut, gak tahu dalilnya. Karena kita baru dikatakan berilmu bila tahu dalil di balik pendapat atau perkataan yang kita tahu itu. Uh, Tahu itu apa sih? Ilmu itu apa sih? Jawabannya tahu itu mengenali sesuatu sesuai dengan kenyataannya, dengan keyakinan yang pasti tanpa ragu-ragu. Coba ikuti saya. Ikuti saya berbicara. Ini gaya saya di Balikpapan kayak gitu. Saya kalau di Balikpapan mayoritas mungkin 80% 26 tahun ke bawah kajian saya. Saya biasanya nyuruh mereka, kalau saya bertanya dan mereka tahu, mereka harus jawab dengan bersuara supaya betul-betul ada feedback satu sama yang lain. Kemudian saya sering menyuruh mereka untuk menirukan yang saya bicarakan meskipun cuma bahasa Indonesia. Tujuannya supaya terbiasa untuk mengucap kalimat-kalimat syar'i. Ya, misalnya istilah Arab, anggaplah misalnya ittiba. Coba sebut ittiba. Nanti mereka akan ngikut. Supaya nanti kapan-kapan kalau lagi bicara sama orang lain tentang masalah agama, karena kebiasaan bicara, ngucapnya enggak salah. Ya, ittiba. Oh, ittiba. Sering orang bilang gini, i'tikaf. Padahal yang benar i'tikaf. Kenapa? Karena cuma dengar. I'tikaf terdengar di telinganya i'tikaf, tapi kepengen fasih jadinya i'tikaf. Karena sepanjang kajian cuma dengar tapi tidak ikut bicara. Nah, coba ikuti saya. Tahu itu adalah temannya tempe ya. Tahu itu adalah mengenali sesuatu dengan sesuai kenyataannya, dengan keyakinan pasti. Tahu itu adalah mengenali sesuatu sesuai kenyataan dan yakin pasti. Anak-anak, siapa yang tahu presiden pertama Indonesia? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, kamu udah di Soeharto. Kata gurunya, salah, berarti kami bodoh, bukan tahu. Kenapa? Tak sesuai kenyataannya. Kenyataannya presiden pertama siapa? Soekarno. Ya, salah, Dodi. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, Adi, silakan. Kayaknya sih Soekarno, Bu. Oh, berarti kamu enggak yakin pasti. Belum dibilang berilmu karena kayaknya. Kalau enggak salah sih Soekarno, Bu. Itu berarti kamu belum berilmu karena cuma kayaknya. Berarti enggak yakin. Saya, Bu. Ya, Susanto. Soekarno. Nah, ini baru berilmu. Sesuai kenyataannya dan tanpa ragu-ragu yakin pasti. Kita dilarang untuk bertaklid, tapi kita disuruh untuk ittiba. Maksudnya adalah beragama dengan tahu sesuai kenyataannya, dengan dalil-dalilnya tentang apa yang kita kerjakan berupa ibadah yang kita ikuti orang itu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Wannasu thalathatun, fa'alimun rabbani, wa muta'allimun ala sabili najah, wa hamajun ra'a, atba'u kulla na'ikin, lam yastadi'u binuril ilmi, wa lam yalji'u ila rukn wa thik." Ali bin Abi Thalib mengatakan, manusia itu ada tiga macam. Ada yang kalangan alim rabbani, dan ini para ulama maksudnya, dan tak seorang pun dari kita yang ada di sini di golongan nomor satu. Yang kedua adalah penuntut ilmu di atas jalan keselamatan, dan insya Allah semoga kita minimal yang nomor dua ini. Nah, ini insya Allah masuk dalam jalan selamat dengan cara belajar agama. Dan model yang ketiga adalah orang hina, mengikuti setiap orang yang menyeru, condong ke setiap yang berteriak, gak punya ilmu, gak punya pegangan yang kokoh. Ini adalah para mukallid yang mereka dituntun oleh orang-orang buta. Buta yang dituntun buta. Sudah gak punya ilmu, apapun orang bilang ngikut, Nanti orang mengadakan acara syirik ikut. Katanya di sini adalah ini ada puasa baru nih. Ini puasa yang baru, yaitu puasa menyambut ulang tahun, ngikut. Ya. Mereka tidak punya cahaya ilmu dan tidak punya pegangannya kokoh. Ini adalah di antara perkataan para ulama yang menunjukkan bahwa sebenarnya taklid itu aslinya tercela. Imam Abu Hanifah mengatakan, "Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi." Jika suatu hadits itu sahih, maka itu madhhabku. Maksudnya Imam Abu Hanifah, kalau sudah ada hadis, maka jangan lagi bilang gini. Tapi Abu Hanifah mengatakan, karena kalau seperti itu namanya taklid. Kita dilarang taklid, tapi kita disuruh ittiba. Kalau sudah ada hadis, itu yang diikuti. Orang zaman sekarang kan enggak. Orang zaman sekarang mengatakan, tapi kan Imam Abu Hanifah mengatakan. Misalnya, di dalam mazhab Abu Hanifah, boleh seseorang membayar zakat fitri pakai duit. Sementara, dan itulah yang dikerjakan di Indonesia. Orang kalau membayar zakat fitri atau zakat fitrah di malam Idul Fitri, mereka maunya bayar pakai apa? Uang apa makanan? Uang. Karena kalau pakai uang itu paling praktis. Nggak repot-repot bawa karung beras. Cukup bawa duitnya, kali jumlah orang yang ada di rumah, lihat edaran depak berapa per kepalanya, 20 ribu, 20 kali 5, misalnya 100 ribu. Bawa ke masjid 100 ribu, bayar zakat fitri. Padahal, di dalam hadis-hadis Nabi, tidak pernah ada ceritanya di zaman Nabi, orang bayar zakat fitri atau zakat fitrah pakai dinar dan dirham. Padahal di zaman Nabi SAW sudah ada uang, yang berbahan dasar emas namanya, dinar, yang bahan dasarnya perak namanya dirham. Di zaman Nabi sudah ada uang, tapi tak sekalipun di zaman Nabi ada orang bayar zakat fitri pakai uang. Tapi memang di dalam mazhab Abu Hanifah memang boleh. Tapi itu pun sebenarnya boleh yang beliau maksud adalah manakala dibutuhkan. Manakala kesulitan untuk membayar pakai makanan. Misalnya seseorang bekerja di kapal. Di malam Id dia kerja di kapal. Kapalnya lagi berlayar. Di satu kapal ini semuanya orang-orang enggak ada yang miskin. Ya, tapi misalnya kapal itu ngelewatin sampan nelayan. Terus, "Pak, Muslim ya?" "Iya, iya, kenapa?" "Besok lebaran kan?" "Iya. Mau bayar zakat fitri nih. Tapi saya enggak punya beras di sini." Ya udah duit aja, dilemparin duit. Karena enggak mungkin ngelemparin beras, hancur nanti kapalnya. Ini 5 kilo, terus hancur kapalnya. Ya. Maka pada kondisi seperti itu, boleh pakai uang. Sangat terpaksa, hanya dalam mazhab Abu Hanifah. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, enggak boleh. Ya. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah, boleh seseorang nikah tapi enggak pakai wali. Sehingga sangat memungkinkan orang kawin lari. "Ayah, nikahkan aku sama si Joko." "Gak mau." "Gak mau, aku lari nih." "Emang ayah aja yang bisa nikahin dia?" "Aku bisa nikah sendiri." "Wah, gak boleh." "Boleh, pakai mazhab Abu Hanifah." Ya. Kata Imam Malik, "Innama ana bashar ukhfi'u awsib fanduru fi ra'yi. فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه." Kata Imam Malik, "Sesungguhnya aku hanya seorang manusia biasa, kadang aku benar, kadang aku salah. Maka lihatlah pendapatku. Setiap pendapatku yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah maka ambil, yang tidak sesuai maka tinggalkan." Ini pendapat Imam Malik. Perkataan beliau tentang diri beliau sendiri bahwa beliau ini bisa benar, bisa salah. Artinya maksud beliau jangan taklid. Kalau sudah ada hadis maka ambil hadisnya. Jangan bilang tapi kan Imam Malik berkata. Jangan bilang demikian. Begitu juga kata Imam Syafi'i. "Idza khalafa qawli qawla Rasulullah qawla Rasulillah fadribu biqawli 'ardul ha'id." Jika pendapatku menyelisih hadis Nabi SAW, maka buang pendapatku ke tembok. Sehingga kalau seandainya sudah Imam Syafi'i, kalau seandainya Nabi SAW mengatakan A, dan ternyata Imam Syafi'i bilang B, maka jangan taklid. Jangan bilang, tapi kan Syafi'i bilang, tapi kan Syafi'i berkata. Kalau sudah datang hadis Nabi SAW, tinggalkan pendapat Imam Syafi'i. Tapi tetap dengan hormat kepada Imam Syafi'i. Saya pernah ngisi pengajian di sebuah perkantoran, kantor PLN, area Kalimantan. Saya ngisi tentang wudu. Nah, waktu di bagian wudu, saya mengatakan bahwa mayoritas orang di Indonesia kalau wudu itu cuman jidat sama ubun-ubunnya doang. Ambil air di keran terus gini, set, gitu kan? Saya bilang itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi pendapat Imam Syafi'i ini salah. Kenapa salah? Karena tafsir beliau yang salah terhadap firman Allah, biru'usikum. Kata Imam Syafi'i, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, bila kalian hendak sholat, maka berwudulah. Caranya, basuhlah wajah kalian, basuhlah tangan kalian sampai siku, dan basuhlah dengan kepala kalian, dan cucilah, usaplah dengan kepala kalian, dan cucilah kaki kalian yang dua sampai dengan mata kaki. Kalau kita terjemahkan dengan terjemahan biasa, usaplah dengan kepala kalian. Coba, antum bayangkan, kita berwudu, usaplah dengan kepala kalian. Gimana caranya? Usap dengan kepala kalian. Berarti airnya diem di tangan, kepalanya gini. Ya tanda? Usap dengan kepala. Berarti kepalanya yang goyang. Sehingga kata Imam Syafi'i, berarti bini ada makna sesuatu tuh di situ. Gak mungkin kepalanya goyang. Nanti dikira orang tripping. Jadi penafsirannya bagaimana? Kata beliau, ini ba, bi, lid, tab'id. Untuk menunjukkan sebagian. Sehingga, kalau mengusap kepala ketika wudhu itu cukup sebagiannya aja. Gini, set. Ambil air, set. Set. Kata para ulama kita yang lain, ini pendapat Imam Syafi'i yang salah. Dikarenakan, kalau tanya kepada ahli ilmu, khususnya ilmu bahasa, ditanya, adakah dalam bahasa Arab bi artinya sebagian? Jawabannya, enggak ada. Yang ada, kita dapati dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abdullah bin Zaid dan Uthman bin Affan. Uthman bin Affan, Abdullah bin Zaid ini suatu hari pernah ngajarin orang-orang tentang cara tata cara wudu. Mereka minta diambilkan air dengan ember, didatangkan ember, kemudian beliau berwudu. Uthman sendiri, Abdullah bin Zaid sendiri di tempat yang berbeda. Kemudian keduanya mempraktekkan wudu Nabi. Cuci tangan, berkumur-kumur, madmadah, istinsyak, istinthar. Istinsyak dengan tangan kanan, istinthar dengan tangan kiri. Cuci wajah, cuci tangan sampai siku. Nah kepalanya itu cuman ambil air, dituang di tangan kiri, dibuang. Sebatas air yang nempel, dia usapkan mulai dari tempat tumbuh rambut, ditarik hingga ke tengkuk, ditarik lagi ke depan. Kemudian jari telunjuknya masuk ke dalam telinga, jempolnya menggosok daun telinga bagian belakang. Baru kemudian mencuci kaki. Setelah itu mereka mengatakan, begini wudunya Nabi. Yang ada, kita tapi dalam hadis yang sahih, Nabi itu menurut Uthman bin Affan dan Abdullah bin Zaid yang ketemu langsung dengan Nabi, pendapat mereka adalah, Nabi itu kalau wudu, kepalanya diusap sampai tengkuk. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, dalam masalah wudu ini yang benar adalah sampai tengkuk. Sedangkan yang bagian depan ini adalah pendapat Imam Syafi'i, yang salah akibat penafsiran yang salah terhadap ba pada firman Allah biru'usikum. Minggu depannya kajian saya diberhentikan. Pas saya mau pulang pulang keluar di pintu, Ada yang cegat. Ustaz, bisa duduk sebentar. Oh, kenapa Pak? Duduk sebentar. Duduk. Gimana Pak? Kajian Ustaz ini adalah yang terakhir. Mulai besok gak ada lagi. Nanti kita ganti. Itu keputusan DKM. Oh iya. Boleh dikasih surat Pak? Soalnya waktu saya diminta pertama kali kan pakai surat. Ada kopnya. Resmi. Nah, bisakah saya minta juga suratnya? Ya, nanti kita bikinkan. Tenang aja, saya sekretarisnya. Oh ya, silakan Bapak. Sudah pulang? Mas pulang, saya nelpon ke yang undang waktu itu. Mas, tadi saya dibilang bawa Bapak, cirinya gini. Katanya kajian saya yang terakhir, jadi diberhentikan. Benar ya? Gak ada, Ustaz. Siapa yang bilang? Ya, Bapak itu bilang hasil keputusan DKM. Gak ada kayak gitu, gak ada. Lanjut aja Ustaz. Nanti kalau bapaknya bilang, Ustaz ini bandel ya. Kan sudah saya bilang hari terakhir. Nanti saya digitukan orang. Enggak, nanti saya yang ini kan. Terus digali-gali, rupanya gara-gara kata-kata saya, Imam Syafi'i salah. Dan pendapat yang benar adalah perkataan Uthman bin Affan dan Abdul bin Zaid. Setelah saya tanya, oh rupanya di rapat akhirnya diangkat. Kata bapak itu, ustadznya itu siapa? Dibandingkan Syafi'i, dia itu siapa? Masa bisa nyalain Syafi'i? Ya, gitu ustadz katanya bapaknya itu. Nah, terus akhirnya pada suatu kesempatan, ya, mumpung ada kesempatan jawab, maka saya bilang, jamaah yang dirahmati Allah, jangan khawatir. Saya dengan Imam Syafi'i itu kayak langit sama sumur bor. Bukan bumi, sumur, minyak kalau perlu. Ilmu yang terlalu jauh. Tapi kita dalam beragama bukan taklid, tapi ittiba. Sampai kepada kita sebuah hadis yang sahih diriwayatkan dari sahabat yang mulia Uthman bin Affan, Abdullah bin Zaid, para sahabat yang lain tidak ada yang mengingkari. Para sahabat yang lain tidak pernah memberikan contoh yang di luar dari praktik yang keduanya. Enggak ada yang mencontohkan dari pendapat Syafi'i. Sudah sampai ceritanya kepada kita, lalu kita mengatakan, tapi kan Syafi'i berkata, maka kita ini levelnya cuma taklid, bukan ittiba. Dan ini kesalahan dalam beragama. Nanti kita akan lihat bagaimana bahayanya orang cuma taklid. Sebelum saya lanjut, ini mic-nya agak getar-getar. Jelas saja atau tidak? Jelas ya? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, la tuqalliduni, wa la tuqallid malikan, wa la syafi'i. Walal auza'i, walal thawri, wa khud min haythu akhadu. Kalian tidak boleh taklid kepadaku, tidak pula kepada Malik, Syafi'i, Auza'i, Al-Thawri, tapi ambillah, ittiba'lah dari mana mereka mengambilnya. Sehingga ada perkataan yang sangat bagus. Ini bukan kata-kata saya, tapi saya pernah baca ini adalah perkataan Ustaz Badrus Salam. Dalil itu bukan kata ulama, tetapi Al-Quran dan Sunnah dibalik kata-kata ulama. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, bukanlah dalil antum mengatakan gini, ketika ditanya, apa hukumnya gope? Haram. Kenapa? Riba. Apa dalilnya? Ustaz Irwandi yang bilang. Ini taklid. Dan ini bukan ilmu. Karena katanya Imam Ahmad bin Hanbal, ambil dari mana mereka mengambil. Ya ini bukan kata Ustaz Irwandi, tapi apa dalil dibalik kata Ustaz Irwandi? Itu baru ilmu. Kadang-kadang orang itu bertengkar dengan kata Ustaz. Ikhwan lawan ikhwan. Mereka bilang begini, saya tadi lihat kamu kalau sholat, tadi pas kamu sudah bangkit masbuk, depanmu kan pergi tuh. Berarti kan kamu gak punya sutroh. Tapi kamu di tempat, harusnya kamu jalan ke depan. Karena kalau kamu jalan ke depan, kamu dapat sutroh lagi. Emang harus begitu? Iya. Apa dalilnya? Kata Ustaz Badru. Anggaplah Ustaz Badru begitu gitu ya. Saya enggak tahu pendapat Ustaz Badru. Itu ceritanya Jakarta. Yang satu mengatakan, tapi aku lihat Ustaz Nuzul enggak gitu. Dia, aku pernah sholat di sebelahnya. Dia hilang tuh orang di depannya, dia diam di tempat. Gak ada masalah. Tapi akhi yang betul itu pakai sutra. Loh emang Ustaz Nuzul itu gak salah jadi menurutmu? Ya enggak gitu juga, tapi kan Ustaz Badru. Loh Ustaz Nuzul? Loh Ustaz Badru? Ustaz Nuzul? Kadang-kadang nih dua orang ngilang. Apa? Gue ngilang. Balik ke Ustaznya masing-masing. Ustaz, masa Ustaz? Ada ikhwan. Gini Ustaz. Itu kaji sama Ustaz Nuzul Ustaz. Masa dia bilang gini Ustaz? Dihasut? Atau kata-katanya, dimainkan kata-katanya untuk membenarkan pendapatnya. Terus kebetulan juga jawabannya nanti sesuai dengan kenyataan. Ya itu akhi yang salah, yang benar itu harusnya maju cari sutra. Besok ketemu lagi, aku sudah tanya ustadku dan dia bilang harusnya sutra. Ya sama temannya juga, aku sudah melapor juga Ustaz Nuzul. Kata Ustaz Nuzul, gak apa-apa. Gitu. Akhirnya bertengkar, kadang-kadang Ustaz teradu domba gara-gara yang kayak gitu-gitu. Gara-gara orang-orang yang cuma taklid, ngadu-ngadu pendapat. Ya. Yang paling gak enak adalah, ya, paling sakit itu adalah kalau ternyata kita nukil pendapat ustadz yang lain, ternyata ustadz itu gak seperti itu. Kitanya yang ternyata salah tangkap. Suatu hari saya lagi, pokoknya di bulan Ramadan, saya mengatakan di sebuah jamaah itikaf, jamaah yang dirahmati Allah, barang siapa yang tadi waktu taraweh sudah sekaligus witir, maka kalau nanti malam mau bangun dan ikut kloter 2 tahajud, silakan saja, tapi jangan witir lagi setelah tahajudnya. Karena tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi kalau mau silakan tahajud, tapi setelah tahajud selesai. Orang witir, antum jangan ikut witir. Karena Nabi SAW mengatakan, la witraini fi laila. Enggak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Oke, ya. Ada yang datengin, Ustaz. Ustaz Abdurrahman itu bilang kayak gitu. Kata beliau, yang benar itu adalah sholat, kalau siap, kalau sudah tarawih sekaligus witir, kalau malam mau tahajud lagi, maka witir dulu sendiri. 1 kali. Supaya witir ini membatalkan witir yang tadi. Karena kalau witir kan ganjil. Kalau habis tidur, bangun witir lagi, ganjil tambah ganjil jadinya. Genap. Jadi gak ada witir. Nanti setelah itu, tahajud. Setelah tahajud, witir lagi. Saya bilang memang ada sebagian ulama yang mengatakan demikian, tapi setahu saya Ustaz Abdurrahman gak bilang begitu. Oh, saya dengar kok. Tak tanya ya, awas kawan. Nah, tanya Ustaznya, iya Ustaz, betul saya menyampaikan sebagai bentuk penggambaran, ada ulama yang berpendapat, ada ulama yang berpendapat, ada yang berpendapat, tapi yang roji adalah ini pendapat yang lemah. Kenapa? Tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Kalau sudah witir, terus bangun witir, terus setelah itu witir, itu bukan 2 kali witir dalam 1 malam, tapi 3 kali witir dalam 1 malam. Lebih salah lagi. Nah, tak omongin, ketemu lagi ikhwannya itu. Ustaz Abdurrahman bilang, anu, gimana? Oh, jadi anak yang salah lah ya? Ya, antum salah kutip. Beliau menjabarkan beberapa pendapat ulama. Tapi jangan bilang gini, Ustaz Abdurrahman bilang itu seolah-olah itu yang ditarji oleh beliau. Ya, lagian itu namanya taklid. Apa namanya? Taklid. Hukum taklid itu ada 3. Bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi mubah. Bagian ini gak ada di bukunya Ustaz Yazid yang saya referensikan tadi. Ini dari tempat yang lain. Taklid itu bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi mubah. Tapi yang kita perlu tahu, sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, ijtihad itu boleh bagi sebagian orang, tidak bagi sebagian yang lainnya. Sebagaimana taklid itu bisa jadi boleh bagi sebagian orang, tapi tidak boleh sebagian yang lainnya. Artinya, ada kalanya wajib taklid, ada kalanya haram taklid, dan ada kalanya mubah taklid. Wajib taklid. Bagi siapa? Pertama, bagi orang awam. Orang awam tidak boleh ijtihad. Orang awam wajib taklid. Manakala dia tidak mampu meneliti dalil dan tidak mampu istimbab atau mengambil hukum darinya. Orang awam cukup taklid. Jangan ngarang sendiri. Karena orang awam kalau dia tidak taklid, maka dia akan berkata, menurut saya. Mas, kabar gimana? Alhamdulillah baik. Eh, pernah tahu gak hukumnya Gojek? Gojek ya, menurut saya Gojek itu, kalau yang mengucapkannya ini adalah orang berilmu, itu namanya ijtihad. Kalau orang awam mengatakan menurut saya, berarti dia tidak taklid, dia berijtihad, maka orang ini berdosa. Sebagaimana kata Nabi SAW, perhatikan, gak usah mencatat. Nabi SAW mengatakan, mic jelas ya? Jelas? Idza jatahada al-hakimu fa'asaba falahu ajran, wa in akhta'a falahu ajr. Apabila seorang hakim, seorang ulama berijtihad, dan dia benar ijtihadnya, maka dia dapat dua pahala. Kalau seandainya salah, maka satu pahala. Siapa yang tahu apa dua pahalanya ini? Hah? Pahala berilmu dan benar di dalam ijtihadnya. Kalau seandainya salah, dia dapat pahala apa? Pahala berilmunya. Paham ya? Kita balik. Bila orang awam berijtihad dan benar, dia dapat satu dosa. Apa dosanya? Gak berilmu, berijtihad. Dan bila orang awam berijtihad dan salah, maka dia dapat dua dosa. Sudah tahu gak berilmu, berijtihad, salah pula. Sehingga kalau seandainya ada orang berkata, dan dia awam, dia gak ngerti bahasa Arab, baca Quran juga masih a-o-a-o, kemudian ditanya, apa hukumnya pakai GoPay? Dia bilang, menurutku gak apa-apa. Kenapa? Iya gak apa-apa. Apa salahnya sih? Kata dia gitu. Sudah awam, menurutku itu berarti jihad. Salah pula lagi. Ya. Menurutmu, apa kerja di bank hukumnya? Gak apa-apa. Kenapa gak apa-apa? Masalahnya dibutuhkan banyak umat. Jadi boleh nggak apa-apa. Sudah awam, nggak berilmu, menurutku berarti berijtihad, salah pula dia mengatakan boleh. Maka jemaah dirahmati Allah, untuk orang awam yang nggak mengerti tentang tata cara mengambil dalil dan beristinbat dengannya, maka dia jangan ijtihad, tapi dia apain? Taklid. Maka ya nggak apa-apa, misalnya mengatakan gini. Saya belum tahu, tapi sebatas yang saya dengar, dan insya Allah itulah yang saya dengar, kata Ustadz Anu pakai GoPay haram. Kata Ustadz Erwandi, bekerja di pajak itu diancam neraka. Itu. Apa dalilnya? Belum tahu. Yang penting kata Ustadz Erwandi, mas kerja di pajak masuk neraka. Ada sih dia sebutkan hadisnya, cuman aku gak ingat apa bunyinya. Berarti kamu taklid, ya gak apa-apa, mending saya taklid daripada saya berijtihad. Karena saya ini awam, berarti sadar diri. Nah, dalam kondisi seperti ini, gak apa-apa. Karena memang itu yang dituntut bagi Anda, kalau Anda belum di level mujtahid, Anda taklid dulu. Jangan ngarang sendiri ilmunya. Jangan ngarang sendiri apa hukumnya. Ketahuilah jemaah, kalau kita masih awam terus kita ngomong, menurut saya, padahal kita belum tahu ilmunya, maka minimal dapat satu dosa. Posting satu dosa. Yaitu posting berijtihad pada gak berilmu. Kalau ternyata salah, jadi berapa dosa? Dapat dua dosa. Tapi jangan pula kayak gini. Apa sih hukumnya kerja di bank? Haram. Kamu dengar dari siapa? Rasulullah SAW bersabda. Padahal memang ternyata hukum itu dihafal benar dalilnya, didengar dari Ustaz Wandi, terus seolah-olah dialah yang berijtihad. Ini ada sebagian orang yang kalau cuman level taklid dia enggak mau, tapi dia sebenarnya dia levelnya level muqallid. Tapi supaya enggak terkesan taklid, maka dia hafalkan masalah ini beserta dalilnya satu-satu, lalu kemudian seolah-olah dia yang punya fatwa. apa akhi hukumnya orang berjalan menuju sutrah? Jawabannya sunnah. Kok bisa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusalli illa ila sutrah. Jangan sholat meskipun menghadap sutrah. Terus jalan-jalan gimana? Itu sebagaimana disebutkan. Uas. Jadi memang cuman pengen gaya. Ya. Memang sengaja dihafal supaya kelihatan mentereng dalam dalil. Itu juga salah. Yang kedua, maaf. Ibnu Abdul Bar mengatakan orang awam wajib taklid kepada ahli ilmu yang mengerti dalil. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau enggak tahu tanya kepada ahli ilmu. Ganti ya. Cek. Nah, ini lebih jelas atau sama aja? Baik, saya pengen berdiri karena kursinya enggak bisa muter-muter. Ya. Kalau yang di kemarin itu enak muter-muter. Jadi bisa hadap sana, bisa hadap sana. Kalau ini kan harus gini lagi, harus gini lagi. Jadi saya berdiri aja. Taklid juga bisa menjadi haram. Enggak boleh taklid jadinya. Kapan haram taklid? Jawabannya manakala sudah sampai dalil pada dirinya dan sudah terang kebenaran dalil-dalil itu, lalu meninggalkan dalil tersebut demi perkataan orang lain. Ini taklid berdosa. Misalnya sudah dijelaskan hukumnya, misalnya tadi masalah apa tadi? Masalah wudu. Nabi SAW disebutkan oleh Utsman bin Affan, oleh Abdul bin Zaid, beliau begini, nih, ke belakang, habis ke belakang tarik ke depan. Terus ada orang mengatakan, enggak, aku demi Syafi'i, hidup Syafi'i. Jadi mau gini doang. Kan sudah aku bilang hadis Bukhari Muslim tadi, aku demi Syafi'i pokoknya, aku ini fans mati. Ini taklid haram dan berdosa. Kenapa? Sudah sampai pada kita dalil, terang kebenaran pada dalil itu, kurang apa lagi? Hadis Bukhari Muslim. Di ujungnya, sahabat itu mengatakan, begini wudu Nabi. Kurang apa lagi? Terus kita bilang, tapi Imam Syafi'i mengatakan, ini taklid yang berdosa. Ya. Contoh yang lain misalnya, meninggalkan sholat karena fatwa guru sektenya. Sudah, pokoknya kalau sudah sholat, semua anak kecil tahu bahwa sholat itu wajib. Makanya kalau anak kecil zaman kita dulu kita gak mau sholat, kita sembunyi-sembunyi. Karena kita tahu kita meninggalkan kewajiban. Karena kita takut dimarahin. Dan kita tahu bahwa itu adalah salah. Kita tahu bahwa puasa Ramadan haram. Puasa Ramadan wajib. Berbuka di bulan Ramadan padahal gak ada udzur hukumnya haram. Terus kita kalau gak ada mama, kunci pintu. Kita cari kunci kulkas. Kan kulkasnya biasa dikunci. Ya, cari mana? Cari, ketemu. Buka, cari air minum. Oh, gluk, gluk, gluk, gluk. Pas datang orang tuanya, gluk, gluk, gluk. Hei, aku mandi, kata. Seperti bulan Ramadan kemarin ya? Anak-anak, gitu. Ambil kulkas. Gluk, gluk, gluk, gluk, gluk. Hei, kamu ngapain? Enggak, saya mandi saja, kata ya. Dia tahu bahwa itu haram, berbuka di bulan Ramadan padahal harusnya dia puasa. Lalu ada orang mengatakan, saya bebas sholat karena saya sudah beramal 6666 kali. Kalau di sekte kami sudah begitu, tinggal lapor sama guru. Guru bilang kamu sudah hakikat, jadi tidak apa-apa nggak sholat. Kita bilang, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, waqimish shalah waatuz zakah warka'u ma'a rakin. Di mana kamu letakkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin, syahadati la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat, terus yang kedua salat. Kau letakkan di mana? Ayo. Kau letakkan di mana ijma para ulama tentang wajibnya salat 5 waktu? Kau letakkan di mana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai akhir hayatnya beliau tetap salat 5 waktu meskipun duduk? Kau letakkan di mana perkataan Ibnu Mas'ud, di mana Ibnu Mas'ud mengatakan di zaman kami dahulu, Di zaman Nabi, ada orang yang demi bisa sholat lima waktu, dia jalan ke masjid dalam keadaan dipapah, nanti supaya bisa berdiri dan tegak, yang kanan harus ngadep ke kiri, yang kiri harus ngadep ke kanan, supaya orang ini bisa tegak di tengah. Kalau letakkan di mana hadis-hadis itu? Terus dia bilang, pokoknya saya gak mau tahu, saya bebas sholat. Mau sholat, urusanmu. Maka orang seperti ini, ketika ditanya, apa dalilnya? Dia bilang, ini adalah ijazah dari guruku. Maka kita bilang, kau berdosa. Bahkan bukan cuma berdosa, meninggalkan sholat karena keyakinan gak wajib sholat, kafir. Dengan ijma' para ulama, sudah saya jelaskan di kajian hari Jumat malam kemarin di Tarbiyah. Ada taklid yang boleh, yaitu taklid yang dikerjakan oleh orang yang sebenarnya mampu meneliti dalil, mampu untuk beristimbat, mengambil hukum dari dalil, tetapi pada masalah tertentu dia ngikut-ngikut. Maka taklid seperti ini boleh. Misalnya Ustadz A mengikuti takhrij hadis sebagian ulama hadis. Setiap orang pasti ada taklidnya. Ustadz manapun pasti ada taklidnya. Ustadz tertinggi di Indonesia ini insya Allah ada bagian taklidnya. Karena tak seorang pun dari kami yang merupakan ulama mujtahid. Antum tanya Ustadz manapun se-Indonesia ini, Ustadz Sunnah, Ustadz adakah dari Ustadz-Ustadz yang ulama? Jawabannya enggak ada. Karena enggak ada yang levelnya betul-betul mujtahid. Sehingga bisa mengatakan menurut saya. Yang ada sebagian dari kami adalah orang-orang yang pada banyak masalah taklid. Misal, hadis tentang sholat syuruk. Nabi SAW mengatakan barang siapa sholat di masjid, sholat subuh bersama jamaah di masjid, kemudian duduk, tidak keluar dari masjid sampai terbit matahari. Ya kan? Sampai terbit matahari. Kemudian dia menunggu sebentar, sudah lewat matahari meninggi, dia sholat dua rakaat. Maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna. Orang menamakannya sholat apa? Sholat syuruk atau sholat isyrok. Kalau ditanya, Ustaz, dalilnya riwayat siapa? Tirmidzi. Apa derajatnya? Hasan. Siapa yang hasankan? Syekh bin Bas, Syekh Albani. Kenapa dihasankan? Nah, saya belum tahu. Saya dalam hal ini cuma taklid kepada Syekh bin Bas, Syekh Albani. Wah, Ustaz taklid juga rupanya. Akhi, taklid itu ada yang wajib, ada yang haram, ada yang mubah. Di antara taklid mubah adalah seorang da'i, penuntut ilmu, mau belajar, tapi pada satu masalah dia belum tahu, maka dia cuma ngikut taklid pada orang yang lebih tahu. Dalam hal ini, takhrij hasan, penilaian hasan dalam hadis ini. Maka pada kondisi seperti ini, gak apa-apa, boleh. Sebagaimana pula, misalnya antum tadi ditanya oleh orang, saya kalau ditanya, Ustaz, apa hukumnya GoPay? Bayar Gojek pakai GoPay? Saya bilang, gak boleh. Kenapa Ustaz? Riba. Kenapa riba Ustaz? Karena kalau sudah bisa di-refund, itu jadinya bukan jual-beli, tapi kort. Kita ngutangin Gojek. Bila di-refund, bisa diambil kembali duitnya. Oh gitu. Ustaz tahu dari mana? Saya dengerin kajian Ustaz Irwandi di YouTube tentang hal itu. Oh jadi Ustaz gak gali sendiri? Ya, saya ini untuk gali GoPay itu saya sudah putus asa. Desperate. Soalnya pertama dia keluar, saya gali, tak baca semua syarat dan ketentuannya. Oh ternyata gak bisa di-refund. Boleh. Gak lama dikeluarnya digantinya lagi. Jadi bisa di-refund, jadi gak boleh. Nanti setelah itu kalau saya capek lagi, baca lagi, sampai habis waktu saya untuk meneliti, toh ternyata saya juga gak pakai Gojek. Ngapain saya buang waktu? Jadi saya bilang gini aja, gak boleh. Apa dalilnya? Ustaz Ramadi sudah meneliti. Gitu. Dalam hal ini saya taklid. Karena bagi saya gak punya kepentingan. Saya ada di Balikpapan, ya yang butuh Gojek mungkin gak punya kendaraan. Kalau di Jakarta kan butuh Gojek karena lebih ringkas, gak capek dan lain-lain. Kalau di sini kan habis waktu, habis umur di lampu merah, ya kan? Ya, gitu. Kalau di Balikpapan gak, jadi saya gak terlalu butuh. Sehingga saya gak pernah pakai Gojek di Balikpapan. Sehingga untuk apa sih ngabisin waktu mending saya neliti tentang sholat, tentang yang lainnya demi diri saya. Kalau ditanya orang saya bisa ngasih jawaban. Demi daripada meneliti tentang hukum-hukum Gojek yang saya juga enggak pakai, yang kalau ditanya hanya demi orang. Jadi saya dalam ini cuma taklid. Maka ini tidak mengapa. Jamaah yang dirahmati Allah, ada syarat kalau orang boleh taklid. Syarat yang pertama, taklidnya kepada orang yang agamanya baik. Kapasitas ilmunya baik. Dan dia mampu menggali hukum Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita taklid tapi kepada orang yang agamanya tidak baik, maka kita ini tipikal buta dituntun buta. Kalau kita ini bertaklid kepada orang yang kapasitas ilmunya baik, maka silakan. Tetapi kalau kita dituntun oleh orang yang juga ilmunya juga kurang, berarti buta dituntun buta. Masuk lubang sama-sama. Ya, contoh kapasitas ilmu baik itu gini jemaah. Ini juga termasuk di antara kualifikasi antum memilih seorang guru. Salah satunya adalah pertama bahasa Arab. Kalau ada guru, da'i, ceramah, tapi dia tidak bisa bahasa Arab, lalu dia bikin pengajian, maka saran saya, jangan duduk di majelis itu. Kenapa? Karena antum akan jadi orang buta, dituntun buta. Kenapa? Karena kalau orang tidak bisa bahasa Arab, jangan pernah harap dia pernah belajar usul. Tidak akan bisa orang belajar qawaid al-fiqhiyah apabila dia tidak belajar bahasa Arab. Sehingga kalau ada 10 ustaz, 8 diantaranya tak bisa membaca kitab gundul, maka lupakan. Just forget them. Pilih yang dua ini aja. Dan ini pun nanti akan ada saringan yang lain lagi. Ini perkataan yang bagus dari sebagian guru-guru kita. Bila seseorang tak pernah belajar usul, berarti selamanya dia seorang muqallid. Bila seseorang tak pernah belajar usul, usul fiqh, maka selamanya dia hanya level muqallid. Karena untuk bisa mengambil hukum sendiri, mencari hukum dari sebuah dalil, itu harus belajar ilmunya. Dan ilmunya adalah usulul fiqh. Usulul fiqh gak bisa dipelajari tanpa bahasa Arab. Sehingga kalau ada ustaz mengatakan, afwan akhi, ana memang belum pernah baca kitab gundul dan memang gak bisa, berarti ini muqallid. Kalau dia juga taklid, antum ikuti dia, berarti antum muqallid, buta, ngikut buta. Ada sebagian da'i yang kayaknya risih kalau gak dibilang ulama, tapi ngaku di media bahwasanya dia tidak bisa baca kitab gundul. Ikutkan di majelis-majelis yang sifatnya ini adalah kumpul ulama. Pilih presiden fulan. Tapi kalau ditanya tentang level keilmuannya, bisa baca kitab? Enggak. Berarti kamu bukan ulama. Berarti cuma diulamakan. Kalau di dunia ini, ulama asli, kalau dibilang ulama, risih. Di Indonesia ini, yang enggak ulama, kalau enggak dibilang ulama, risih. Sebagaimana kalau orang betulan haji dibilang pulang, pas dia pulang orang bilang Pak Haji, dia risih, dia bilang gak usahlah. Sedangkan yang hajinya waktu haji adalah haji-hajian, di sana banyak sunnah-sunnah yang dia tinggalkan, hajinya tidak sesuai dengan tuntunan, pulang gak disebut Pak Haji, ngambek. Ya. Syekh Shalih bin Fauzan, guru saya, beliau tinggal di Riyadh. Diundang ngisi di Universitas Islam Madinah. MC-nya ngomong, alhamdulillah telah hadir bersama kita Fadilatul Syekh Shalih Dr. Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, yang kita selama ini sudah tunggu-tunggu kehadirannya, yang kita baca buku-bukunya, yang kita dengarkan ceramah-ceramahnya, seorang alim, ulama, rabbani, bla bla bla bla. Sudah pindah nih mic ke beliau, beliau mengatakan, saya klarifikasi dulu, saya adalah penuntut ilmu seperti kalian, cuma mungkin saya lebih dulu, lebih tua, tapi saya penuntut ilmu. Yang ulama betulan dipuji-puji ulama-ulama, dia risih dari bilang saya ini penuntut ilmu. Di Indonesia ini yang gak bisa baca kitab, kalau gak diikutkan dalam ijtima ulama, kok kayaknya resah. Sebagaimana kalau di haji yang asli, yang sesuai dengan sunnah. Saya pernah pulang dari Saudi, liburan, saya sudah haji, karena fasilitas dari kampus. Pulang, nama saya dipanggil lah di Balikpapan. Ya, saya dengar. Yang mengisi adalah Ustadz Haji Muflis Afitra. Sejak kapan saya jadi haji? Dipanggil dengan gelar haji. Kenapa? Karena kita malu. Kenapa kita malu? Karena orang yang paling benar hajinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, gak pernah dipanggil Pak Haji. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita, Haji Muhammad SAW, kata-kata ini gak pernah ada. Padahal kalau ada yang pantas untuk dipanggil haji sebagai gelar, maka Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, itu duluan. Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Uthman, Haji Ali, Haji Aisyah. Tapi kita gak pernah ada, maka kalau kita menyandang gelar itu dan risih kalau gak dipanggil seperti itu, ih malu banget gitu. Nabi aja gak dipanggil gitu. Nah, sedangkan orang yang pas sampai di sana lempar jumrohnya malam-malam. Padahal lempar jumroh itu baru boleh zawal, zuhur ke atas. Meskipun nanti terus sampai malam. Yang penting setelah tergelincir matahari. Ada orang di Indonesia, orang di sini, banyak pembimbing-pembimbing haji menyesatkan. Mereka bilang gini. Mereka bilang, Bapak Ibu, kan ini lempar jumroh ini ribet, banyak orang dan susah. Kita kasihan. Jadi gini aja. Kita lempar jumrohnya jam 23:30 malam. Ya. Nanti sampai di sana lempar 7:00, 7:00, 7:00. Terus nanti kita muter dulu. Kita tunggu sampai 00:01. Nah, baru kita lempar jumroh lagi buat hari besoknya. Paham enggak? Yakin? Enggak ya? Jadi dia jam 23:30 malam lempar jumroh buat tanggal 11 Zulhijjah. Nanti jam 00:01 kan ganti hari itu menurut mereka. Buat tanggal 12-nya. Nah, dia muter lagi, muter balik ke lempar jumroh yang ini, yang ini, yang ini. 7:00, 7:00, 7:00. Dengan niat buat tanggal 12-nya. Padahal yang namanya kalender Hijriah gantinya bukan 00:01. Kapan? Maghrib. Tapi pemimpin seperti itu banyak, sampai sekarang masih ada. Yang fatwa-fatwa mereka di padang mahsyar sana, padang mahsyar, apa? apa? Masyaril haram maksudnya. Masyaril haram, tempat-tempat ibadah haji. Ya, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, macam-macam. Fatwanya ngawur-ngawur. Aneh-aneh fatwa-fatwa mereka. Nah, kita ngikut haji yang model begitu. Yang diakal-akali ini biar ringkas, biar gini, biar gini. Terus pas pulang, dipanggil, gimana Pak Saripudin? Yang sopan ya. Saya ini sudah 100 juta keluar kemarin. 5 tahun saya nunggu haji plus ini. Pulang enak aja manggil nama Haji Saripudin. Oh iya, iya maaf Haji. Ya. Jadi catat Pak namanya. Iya, catat. Tolong H titik ditulis. Ya. Bisa enggak saya yang paling atas? Kasih stabilo tebal semua, bold. Stabilo kuning. Biar orang tahu semua, bahwa itu sudah haji. Jadi kalau yang ngikut yang ngawur, pas pulang enggak dipanggil haji, kok gelisah. Ya. Balik lagi, kejauhan kita udah ngomongin. Ikut yang kapasitas ilmunya baik. Kalau yang gak bisa bahasa Arab, afwan, ya lupain. Kenapa? Berarti selamanya muqallid. Kalau muqallid ikut muqallid, jadinya buta nuntun buta. Antum harus cari ustad yang ustad itu bisa baca kitab, yang dia tahu ilmu usul. Belajar. Nah, barulah kemudian bisa diambil ilmunya. Dia harus mampu menggali hukum Allah dan Rasulnya dari Al-Quran dan Sunnah. Tentunya dengan ilmu usul tadi. Dan ada satu hal yang sering kadang-kadang dilupakan, yaitu rekomendasi dari orang-orang yang lebih berilmu untuk dirinya. Di Indonesia ini tiba-tiba ada yang viral, jadi ustaz terkenal jutaan follower. Tiba-tiba nih viral, dipanggil daurah. Tiba-tiba yang viral, masih muda, dipanggil untuk ngisi pengajian. Ada satu hal yang kadang-kadang dilupakan. Bagaimana pendapat atau pengetahuan orang-orang yang lebih berilmu tentang orang-orang tersebut. Karena tidak semua orang yang mengaku dari Madinah bisa diambil ilmunya. Tidak semua orang yang katanya dari lulusan dari Mesir bisa diambil ilmunya. Saya beritahukan, 1000 orang yang diterima di Madinah, itu enggak semuanya pas pulang adalah orang-orang yang qualified untuk mengajar. Enggak. Saya tahu, karena sebagian dari teman-teman saya yang ada di kampus sana adalah mereka mengaku sendiri. Terus terang, saya di Madinah dulu, itu kalau kuliah, nilai saya itu C, D, C, D. Saya sering retake, ngambil ulang. Sering mengulang mata kuliah di semester berikutnya. Sering drop nilainya. C, D, C, D. Terus pas pulang jadi ustadz besar. Bahkan ada yang waktu saya ketemu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan apa? Saya tafsir hadis. Oh, Masya Allah. Tafsir hadis. Suatu hari debat, ada perbicaraan tentang hukum S2 di Korea. Ini yang ceritanya katanya lulusan hadis, yang ceritanya katanya tafsir hadis, mengatakan sebenarnya tidak perlu kita berdebat, karena hadis Nabi sudah jelas. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu meskipun ke negeri Cina. Hah? Apa? Katanya tafsir hadis, terus dia bilang, tuntutlah ilmu ke negeri Cina itu adalah hadis. OMG. Karena kita yang pesantren di Gontor tahu, utlubul ilma walau bisin itu bukan di mata pelajaran hadis, itu ada di mata pelajaran mahfudzat, peribahasa. Itu peribahasa, bukan hadis. Kalau ada kemudian jurusan hadis mengatakan utlubul ilma walau bisin adalah hadis, ini kalau pulang jangan disuruh ngajar. Kenapa? Pasti ngarut-ngarut nanti. Ngaco-ngaco ngomongnya nanti. Hadis dibilang, bukan hadis dibilang hadis. Jangan diajak ngisi daurah. Sehingga kalau antum panitia daurah, kalau mau undang ustaz, tanya dulu ustaz yang ada di sini. Yang antum percaya ilmunya. Ustaz, bolehkah kamu memilih ustaz tersebut? Bagaimana ilmunya? Oh, jangan. Wih, ustaz ini gak mau diganti nih. Dia bukan gak mau diganti, dia cuma mau menyelamatkan antum dari ilmu yang aneh-aneh. Wah, ustadz ini gak mau kalah pamor gitu sudah. Padahal enggak, maksudnya dia jangan akhi, karena saya tahu waktu dia kuliah di Madinah, dia sering bolos. Kita kuliah, dia tidur. Waktu orang dapat beasiswa, ngelontorkan duit buat beli kitab, dia buat beli gadget. Dia tabung buat ke Mesir, pengen foto di piramid. Dia cari ke jalan kenyaman. Macam-macam yang dia kerjakan. Dia suka duduk di kafe, gak pernah di perpus. Cuman yang tahu siapa? Orang yang lebih ilmu, kan kita gak tahu. Nah, maka perlu untuk minta, bisakah saya mengambil ilmu darinya? Ya. Syarat boleh taklid yang kedua adalah, muqallid itu belum tahu pendapat yang lebih kuat dari pendapat yang ditaklidinya. Memang cuman itu yang sampai padanya. Belum tahu yang lain, maka gak apa-apa. Misalnya saya belum pernah tahu pendapat yang lebih kuat dari pendapat Ustadz Erwandi soal GoPay. Misalnya. Saya belum tahu dan belum pernah menggalinya karena belum ada waktunya. Maka saat ini boleh taklid. Nanti kalau sudah dapat pendapat yang lain, oke, berbeda ceritanya. Misal, kasus anak kalau lahir itu diazankan enggak? Kata Ustadz Fulan, katanya jangan diazankan. Alasannya karena itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena enggak ada dalil yang kuat. Ustaz yang lain mengatakan, enggak, ada dalilnya, riwayat Tirmidzi. Dan ini termasuk yang disunnahkan oleh imam-imam madhab kecuali Imam Malik. Yang berpendapat tidak mengazankan bayi itu cuma madhab Maliki. Madhab yang lain mengazankan bayi. Yang disepakati tidak adanya adalah iqamat. Kalau mengazankan, iya. Nah, orang yang taklid ini mengatakan, sebatas yang ku tahu, aku dengar sampai saat ini adalah enggak ada sunnahnya. Ya udah, berarti saat ini antum boleh taklid, dan kalau lahir anak antum, antum jangan mengazankan. Karena baru sampai di situ ilmunya. Tapi bisa jadi orang lain sudah sampai ilmunya. Dia mengatakan hadis itu adalah hasan, dinilai demikian oleh Imam Ibnu Qayyim. Dan ini termasuk disunnahkan oleh Imam Syafi'i, Ahmad, Imam Abu Hanifah. Sampai padanya ilmu tersebut, lalu kemudian dia beramal dengan apa yang dia ketahui, maka jangan berkelahi. Ya. Karena ada pendapat yang dianggapnya lebih kuat, selama dibangun di atas dalil. Perhatikan jamaah, tidak semua perbedaan pendapat itu ditolerir. Pendapat-pendapat yang berbeda, yang satu punya dalil, yang satunya tidak punya dalil, maka yang tidak punya dalil harus ditolak, meskipun dia ustaz favorit antum. Meskipun dia ustaz favorit antum. Misalnya orang berpendapat, Allah itu di mana-mana. Atau Allah itu tidak punya tempat. Karena Allah bertempat, berarti Allah dikungkung dengan makhluknya sendiri, yaitu area, tempat. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan Allah di atas arsy. Allah bersemayam di atas arsy, di atas langit. Dalilnya, Al-Qurannya apa, hadisnya apa. Terus kita bilang gini, sudahlah. Gak usah saling mencela. Gak usah saling memusuhi. Sama semua sama. Tergantung. Ini masalah akidah atau masalah fikih? Masalah akidah. Dibangun di atas dalil dengan tidak dibangun di atas dalil dua-duanya? Tidak. Maka tinggalkan yang tidak dibangun di atas dalil. Apalagi kalau dalam ranah akidah. Meskipun dia ustaz favorit antum. Minimal tinggalkan pendapat yang itu dan jangan membela membabi buta. Ya. Karena orang kalau diberitahu tentang yang sesuatu yang salah, paling bagus dia mengatakan gini, oh salah ya, dalilnya, oh yang mana ya? Bukan bela diri, bukan membentengi diri sendiri dari kritikan. Yang ketiga, baru boleh taklid bila pendapat itu tidak menyelisih nas syariat dan ijma' kaum muslimin. Misalnya berpendapat bahwa boleh kawin tanpa wali. Ini pendapat Abu Hanifah. Dan ini menyelisih nas. Karena Nabi SAW mengatakan, la nikah illa biwali. Tidak sah nikah tanpa wali. Sudah ada nas. Maka jangan berkata, jangan kemudian taklid. Ya. Yang keempat, tidak berpatokan pada satu mazhab saja. Tapi mencari pendapat yang lebih dekat kepada dalil. Boleh seseorang taklid, yang penting harus selalu berusaha untuk mencari dalil-dalil dan pendapat-pendapat yang mendekati dalil. Yang kelima, terus belajar ilmu syar'i. Jamaah, saya yakinkan kepada antum semua bahwa kita semua ini adalah imma muqallid murni, imma setengah muqallid. Setengah muqallid itu misalnya ustaz-ustaz. Karena ada banyak hal yang dia bisa mengetahui dengan istimbat sendiri. Tapi banyak yang ada perkara tertentu yang dia taklid. Kebanyakan dari kita yang baru belajar, yang baru hijrah, pasti muqallid. Nah, tidak mengapa saat ini antum jadi muqallid, taklid, enggak apa-apa. Yang penting nomor 5, apa itu? Harus terus belajar. Yang keenam, tidak bermaksud pindah-pindah mazhab untuk cari yang ringan. Kita boleh taklid. Dengan syarat taklidnya ini, karena faktor mungkin pendapat ini lebih kita anggap kuat. Tapi tidak boleh kita taklid pada sesuatu demi mencari yang ringan. Nyari-nyari yang ringan. Misalnya perempuan ngebet kawin sama pacarnya, ayahnya enggak setuju. Terus demi mencari yang ringan, dia pilih pendapat Abu Hanifah. Ya. Apa bahayanya taklid? Satu, mendahulukan akal dari dalil. Seseorang kalau dia terlalu banyak taklid, kadang-kadang dia ngikuti ro'yu ketimbang dalil. Lebih ngikuti pendapat pribadi ketimbang dalil. Seperti kasus Syafi'i tadi. Ya, Imam Syafi'i bilang wudu itu cukup bagian depan. Padahal dalil datang dalam bentuk mengusap seluruh kepala. Kalau kita terlalu banyak taklid, maka nanti kita akan jadi orang yang apa-apa Syafi'i. Apa-apa Syafi'i. Yang jelas jemaah, kalau seseorang mau konsisten dengan Syafi'i, maka dia akan sulit sendiri. Karena banyak dalam pendapat Syafi'i yang bisa jadi kita tidak bisa laksanakan. Seperti misalnya menjadi agen dari sebuah distribusi barang. Karena itu termasuk diantara menjual yang bukan miliknya. Atau menjadi calo. Dan calo ada yang boleh, ada yang tidak. Ya. Kalau kita mau konsisten dengan mazhab Syafi'i, berarti antum akan susah sekali belanja di Giant dan Hypermart. Kenapa? Karena nanti kalau pas bawa barang sekeranjang, naruh di atas meja scanner, antum akan mengatakan, saya beli. Mbaknya harus bilang, saya jual. Oke, saya beli, saya jual. Saya beli, saya jual. Saya beli, saya jual. Bila, mungkin orang-orang di belakangnya mukul antum. Mas, kalau beli kayak gitu, bikin lama yang lain. Saya beli, saya jual, saya beli, jual, saya beli, saya jual. Nomor dua, akan menyebabkan perselisihan akidah dan hukum. Orang bilang Allah di mana-mana, kita ngikut. Padahal yang benar Allah itu bersemayam di atas arsy, di atas langit. Orang bilang banyak perselisihan yang terjadi karena terlalu banyak taklid. Seperti tadi, dua pengikut ustadz yang berkelahi karena membela masing-masing pendapat ustadz yang mereka tidak bisa datangkan dalilnya, melainkan semata-mata kata ustadz. Ya. Yang ketiga, menyebabkan pemahaman yang salah, yang mengakar di hati. Misalnya, pemahaman perbedaan di kalangan umatku adalah rahmat. Ini hadis gak ada dasarnya. Ini perkataan yang bukan hadis. Hadis entah dari negeri entah berantah. Tapi kalau di Indonesia, perkataan ini populer. Kenapa populer? Karena orang taklid dalam mengucapkannya. Ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan di kalangan umatku adalah rahmat. Itu yang ngomong ustaz. Madu'unya juga ngomong yang sama. Besoknya ngomong yang sama. Terus sampai sekarang, kita kalau bicara dengan orang, kadang-kadang ini jadikan dalil. Padahal ini bukan hadis. Melainkan sebatas kita dengar, karena kita taklid, kita ikut-ikut mengucapkannya. Sama dengan perkataan sebagian orang, jangan merasa benar sendiri. Ini yang ngomong begini, pasti taklid. Jangan merasa benar sendiri, itu taklid. Karena kalau dia adalah orang yang mau menuntut ilmu dan berijtihad, maka dia akan katakan, pendapat ini dalilnya apa, pendapat ini dalilnya apa, yang rajih yang mana. Karena kebenaran cuma satu. Ya, meskipun ada yang ditoleransi. Misalnya, misalnya antum sholat, Allahu Akbar, ada yang di dada, ada yang di setengah perut, ada yang di perut. Ya. Lalu kemudian setelah selesai sholat, pas di ujung malah ada yang gerak-gerak, ada yang tidak, telunjuknya. Setelah selesai salam, kemudian diskusi. Ya. Diskusi, lalu kemudian mengatakan, sudah, jangan merasa benar sendiri. Pada kasus-kasus yang mungkin masih bisa ditoleransi, oke. Tapi karena taklid, kadang-kadang kata-kata ini berlaku pada masalah-masalah yang tidak bisa ditoleransi. Pada masalah, karena tidak semua perbedaan itu bisa ditoleransi. Perbedaan yang ditoleransi adalah masing-masing pendapat dibangun di atas dalil. Adapun perbedaan pendapat misalnya hukum kerja di bank itu boleh atau tidak, yang mengatakan hukumnya haram tentu berdalil dengan dalil-dalil tentang riba, dan itulah kenyataannya di bank, dia merupakan lembaga riba, lalu orang mengharamkannya. Ada pendapat yang lain yang mengatakan nggak apa-apa, kalau mau kerja di bank juga nggak masalah. Terus setelah berdebat, orang mengatakan sudah, jangan merasa benar sendiri. Kata-kata jangan merasa benar sendiri, jangan merasa menang sendiri, jangan merasa masuk surga sendiri, kayak kamu aja yang sunnah sendiri. Kata-kata ini terus berkembang di benak masyarakat karena semata-mata taklid saja. Sementara orang kalau betul-betul mau serius belajar agama, dia akan katakan, oh ada dua pendapat ya, coba dalilnya ini apa? Coba dalilnya ini apa? Lalu kemudian dibandingkan. Ya. Yang keempat, bahaya taklid adalah membuat umat enggan belajar. Karena umat akan semata-mata mengandalkan pendapat. Selama masih ada yang mengatakan demikian, dia akan melakukannya. Ya, misalnya yang kemarin saya contohkan di mana? Di Blok M. Misalnya umat enggan jadi enggan belajar karena semata-mata taklid pada permasalahan, anggaplah permasalahan musik. Dalam permasalahan musik ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Lalu sebagian orang karena dia malas belajar untuk menggali bagaimana pendapat para ulama, maka dia mengatakan yang penting kan Ibnu Hazm membolehkan. Kalau ditanya apa dalilnya Ibnu Hazm, maka dia enggak bisa sebutkan. Dikarenakan dia berpegang dengan pendapat Ibnu Hazm semata-mata taklid, tidak mau belajar tentang apa dalilnya Ibnu Hazm. Yang kelima, taklid itu bahaya karena membuat orang akan berdalil dengan hadis-hadis dhaif dan palsu yang ada dalam kitab madhab. Karena di sebagian kitab-kitab madhab bisa jadi ada dalil-dalil yang tidak sahih yang dibawakan. Yang keenam, mencukupkan diri pada satu madhab yang terkadang madhab lain memiliki pendapat yang lebih kuat daripada madhab yang diikutinya. Misalnya hanya mengikuti pendapat Syafi'i. Saya dari tadi ini bukan sentimen sama Imam Syafi'i, bukannya? Ya. Tapi kenapa saya sering bilang tentang Syafi'i? Karena di Indonesia ini kebanyakan kaum muslimin melakukan yang salah dengan dalih Syafi'i. Padahal kadang-kadang yang dia sebutkan, dia klaim itu adalah Syafi'i, ternyata Syafi'i tak seperti dia. Dalam madzhab Syafi'i misalnya, dalam madzhab Syafi'i musik haram. Ayo. Katanya Syafi'i. Kok kiai ikut dangdut koplo? Katanya Syafi'i. Syafi'i enggak boleh loh. Ini Syafi'i, Pak. Dalam mazhab Syafi'i malah transfer pahala itu enggak nyampe. Kebalik. Dalam mazhab Hambali yang banyak di Saudi, justru transfer pahala atau apa nih mengirimkan pahala itu malah justru ada. Kalau katanya sampean, yuk kita kirimkan Al-Fatihah untuk saudara kita yang sudah meninggal, Al-Fatihah. Kita bilang enggak nyampe, dia bilang, "Ini Syafi'i." Loh, justru Syafi'i bilang enggak nyampe. Sampean tahu enggak? Kadang orang mengklaim Syafi'i, tapi padahal Syafi'i enggak seperti itu. Orang meninggal pagi hari. Di malam hari orang ngumpul-ngumpul. Ada acara makan-makan, bagi-bagi besek. Kadang pulang masing-masing dikasih amplop. Kumpul-kumpul di rumah. Padahal dalam mazhab Syafi'i yang seperti itu dilarang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam disiratkan oleh para sahabat, "Kunna na'udul ijtima' wa sami'at at-ta'am inda ahli al-maydinan niyahah." Di zaman kami dahulu, kalau ada orang meninggal, di malam harinya orang kumpul-kumpul dan bikin-bikin makanan, itu termasuk meratap. Nih, yang kalau malam Idul Fitri kumpul-kumpul di masjid sebagai panitia zakat. Kita datang, "Pak, saya mau bayar zakat." "Oh ya, silakan. Ini Pak berasnya." "Oh Mas, kami gak terima beras. Kami terimanya uang." "Wah, kan gak boleh Pak." "Boleh, Syafi'i bilang boleh." Justru Syafi'i gak boleh. Ada yang ya sudah supaya dapat Syafi'i tapi dapat juga uangnya. Jadi gini, maunya Syafi'i tapi mau juga pakai uangnya. Jadi di masjid disediain kresek beras 2,5 kilo, 2,5 kilo, mungkin ada 5 kresek. Pakai apa? Uang atau beras? Uang, Pak. Nah, kan harus syafi'i. Jadi kita beli dulu ya. Nah, ini berapa orangnya? 5. Tes ini. Nih 5. Minta uangnya? Ya, oke. Mari kita terima, serah terima. Barakallahu lakum. Amin amin, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo, sini plastiknya. Angkat. Oke, ayo angkat. Makasih ya. Ya, sori. Pakai apa? Uang, Pak. Berapa orang? 5. Ah, kan kita harus syafi'i ya. Ya, kita terus. Ini kresek ini lagi, yang tadi ini lagi yang dijual. Dibeli lagi. Habis dibeli, ini lagi diterima. Nanti kalau datang lagi, ini lagi yang dikasih. Diputar, supaya tetap bisa syafi'i, tapi juga pengen tetap uang. Ya. Orang seperti ini, salahnya, satu, jual beli di masjid. Jual beli gak tuh? Dalam masjid. Itu juga. Yang kedua, ngakal-ngakali syariat. Kalau mau panitia bisa begini, di teras sana di bagian parkir suruh orang-orang jualan beras. Misalnya tunjuk aja, misalnya anggota apa jamaah masjid itu mungkin ada yang kekurangan, orangnya orang miskin lah gitu ya. Pak mau nggak? Nanti kita modalin sampean jualan beras di sana. Nanti kalau ada orang mau bayar zakat, nanti kita suruh beli sama sampean. Nah, dia jualan di depan, orang beli di sana. Pakai apa, Pak? Pakai uang. Di sini kita nggak terima pakai uang, Pak, karena di zaman Nabi sudah ada uang, tapi nggak ada yang pakai bayar zakat fitri pakai uang. Jadi Bapak silakan ke depan, di depan ada orang yang jualan beras, beli dulu, nanti setelah itu datang ke kami. Tapi jangan dengan syarat beras yang tadi ini jangan lagi dijual balik sana lagi. Ya. Tapi betul-betul ditumpuk dengan beras, itu orangnya yang suruh jual beras. Gitu kalau nggak mau repot kasihan orang bolak-balik atau datang dengan membawa beras. Bawa uang tapi sediakan tempat beli berasnya. Ini setidak-tidaknya solusi bila di suatu tempat masih belum bisa menerima harus pakai beras. Yang ketujuh, membuat mana tadi ya? Tadi berapa sudah? 7 sudah nih ya. 8, membuat kaum muslimin beragama tanpa dalil. Karena banyak pendapat di dalam kitab-kitab mazhab yang kosong dari dalil. Dalam kitab Syafi'i misalnya, itu banyak pendapat yang sebenarnya tidak dibangun di atas dalil. Misalnya makruh berwudu dengan air yang musyammas, yaitu air yang terkena sinar matahari. Itu hukumnya makruh. Jadi kalau kita misalnya di rumah pakai tandon, tandonnya dia taruh di dak di atas rumah dan dia kena matahari secara langsung misalnya, nggak bisa dipakai buat wudhu. Minimal kalau dipakai buat wudhu makruh, ngurangi pahala. Tapi kalau ditanya tentang dalilnya, nggak ada. Antum pernah dengar nggak pendapat gini? Kalau antum, ini antum dalam kamar mandi. Dalam kamar mandi ya. Kalau mau mandi harus kayak gini. Kalau mau ciduknya, tak habisin dulu. Ini demi acting ya. Harus dihabisin dulu. Kalau mau ciduk air harus gini. Supaya airnya dari sini enggak netes. Baru mandi. Nanti mau ambil gitu lagi. Karena kalau begini, cus. Itu air dari sini jatuh ke bak. Kalau air jatuh ke bak, tidak bisa dipakai buat wudu karena jadi air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air yang sudah kena badan. Ada orang mengatakan demikian. Karena semata-mata berpatokan pada kitab-kitab mazhab. Mereka bilang tidak bisa berwudu pakai air mustakmal. Sehingga dalam prakteknya sebagian orang memberatkan dengan cara kalau menciduk air ke dalam bak, air dari badannya enggak boleh jatuh. Kalau jatuh enggak bisa pakai buat wudu. Kita jawab, mana dalilnya? Ada di kitab mazhab. Nah, itu namanya taklid. Dalil itu bukan kitab mazhab. Dalil itu mana Al-Quran, mana sunnahnya. Yang ada, Malah Nabi SAW kalau wudu, zaman dulu enggak ada keran. Nabi SAW kalau wudu didatangkan wadahnya. Terus tangannya masuk, set kumur, set ke muka. Tangannya masuk ke baskom. Tangannya kena air yang bekas mau dipakai lagi buat basuhan setelahnya. Ini mustamal bukan? Jadinya mustamal. Bila seandainya maksudnya mustamal itu adalah air yang sudah kena badan. Malah Nabi wudunya begitu. Ya. Maka kalau cuma taklid jadinya yang nomor 8 ini. Nomor 9, bahaya taklid itu membuka pintu hilah. Yaitu mencari-cari alasan supaya bebas dari kewajiban syar'i. Nyari-nyari alasan ya, untuk bisa bebas kewajiban syar'i. Nyari-nyari supaya bisa kawin lari, caranya adalah ngikuti Abu Hanifah. Ya. Saya umroh seumur hidup adalah di tahun 2010. Semoga Allah memberikan kepada antum yang belum pernah umroh dan haji untuk bisa pergi umroh dan haji. Karena saya belum pernah umroh, jadi saya ikutilah. Karena itu juga umroh dari pemerintah, hadiah, maka saya ikuti. Dipanggil manasik. Pas datang saya mau manasik, ya, datang manasik, diajarin soal ihram dan lain-lain. Kemudian gurunya bilang gini, ustadznya, Bapak Ibu, nanti kalau kita sampai di lantai tempat tawaf, kan kita lihat Ka'bah. Nah, kita ini kan Syafi'i. Kalau kita ini Syafi'i, kita enggak boleh sentuhan dengan orang-orang kalau sudah wudu. Kalau sudah wudu, terus sentuhan dengan wanita, maka batal wudunya. Kalau batal wudunya, maka nanti pas kita tawaf sudah capek-capek putaran ke-6, ternyata kena perempuan, batal wudunya, batal tawafnya. Maka Bapak Ibu, supaya mudah, nanti pas sampai lantai tawaf, niatkan dulu ganti mazhab. Nawaitu an ubaddila mazhabi min asy-Syafi'iyyah ila Hambaliyah. Lillahi ta'ala. Kalau memang begitu, kalau gitu dulu zaman Nabi, Nabi mazhabnya gimana ya? Ya. Para sahabat gimana dengan tawafnya? Dan saya jelaskan yang benar, wudu itu adalah, ada khilaf ulama apakah dia syarat sah tawaf ataukah sunnah tawaf. Saya lebih pilih pendapat yang mengatakan wudu itu adalah sunnah tawaf. Seandainya pun batal, antum boleh lanjut terus. Tapi untuk sholat sunnah tawaf, tetap harus wudu lagi. Tapi dalam tawaf ke-6, tiba-tiba kesentuh perempuan, apalagi sentuhnya enggak sengaja, maka teruskan saja dan tidak membatalkan tawaf antum. Seandainya pun buang angin, pun tidak membatalkan tawaf antum. Lanjut saja karena sunnah tawaf wudu itu. Yang jangan adalah sepanjang tawaf ketemu perempuan India, bis India, yes. Memang sengaja mau disentuh-sentuhkan, maka ini berdosa. Kalau di Indonesia terbalik. Ya. Wallahualam, pendapat yang saya ketahui, yang saya pelajari adalah menyentuh wanita tidak dengan syahwat adalah tidak membatalkan wudu. Tapi kalau perempuannya bukan mahram, haram. Kalau di Indonesia menyentuh perempuan membatalkan wudu. Tapi meskipun bukan mahram, halal. Ya tidak? Ya enggak. Ada ustaz di Balikpapan dia gini. Ya. Pengajiannya melulu ibu-ibu sih. Ya. Kalau dia mau salat-salat, ya, yuk silakan salat ya, tur. Awas sentuhan, jangan sentuhan dengan laki-laki nanti batal. Tapi nanti setelah selesai asar, pas mau pulang kan, bubar pengajian, salam dulu sama ustaznya satu-satu. Jadi kalau habis wudu kesentuh laki-laki, ibu-ibunya batal. Tapi kalau cium tangan ustaznya, meskipun bukan mahram, halal. Geto. Padahal yang sesuai dengan dalil, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wudu di rumahnya, kita tahu di masjid Nabawi nggak ada keran, nggak ada tempat wudu. Nabi mau pergi ke masjid, cium istrinya, bersentuhan dengan wanita. Mungkin ada yang mengatakan, tapi kan itu istrinya, kalau istri orang gimana? Ya. Jawabannya, aula mastumun nisa, Dan ini yang sering dipakai untuk mengatakan batalnya wudu dengan bersentuhan wanita, yaitu aulamastumun nisa, lamnya itu panjang, dan karena lamnya panjang, yang benar artinya bukan menyentuh, tetapi menjima. Ya. Habis ya. Imam Al-Qayyim mengatakan, tidak ada kewajiban bagi orang awam untuk bermadhab, sebab tidak ada kewajiban kecuali yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya tidak pernah mewajibkan untuk bermadhab. Yang ada, ittiba' dengan dalil. Meskipun beda madhab, tapi kalau itu yang sesuai dengan dalil, maka ikuti. Sekali lagi, bila kita mau konsisten hanya dengan satu madhab, maka niscaya akan kesulitan. Niscaya ada banyak kegiatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak sesuai dengan pendapat madhab yang asli. Nah, sebelum saya lanjut, karena ini masih lumayan hampir satu jam, mari kita maju. Karena saya lihat di luar sana banyak yang tidak masuk, mungkin karena tempatnya enggak cukup. Bisa maju-maju. Pintu kaca saya lihat ada banyak yang di luar. Silakan yang di luar kalau mau masuk. Sambil yang benar dalam beragama itu tidak boleh memegang mazhab tertentu kecuali apabila seseorang tidak sanggup mempelajari agama kecuali dengan mengikuti mazhab tertentu. Antum bayangkan ada orang, saya ulang ya teman-teman, coba lihat ke slide di atas. Tidak boleh, jangan cuma difoto tapi dibaca juga. Tidak boleh memegang mazhab tertentu kecuali bila tidak sanggup untuk mempelajari agama kecuali dengan mengikuti mazhab tertentu. Saya contohkan orang baru masuk Islam. Coba seandainya antum ada orang baru masuk Islam, terus antum kasih buku Sahih Fiqih Sunnah. Dalam masalah ini ada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan dalilnya anu. Pendapat kedua mengatakan dalilnya anu. Pendapat ketiga mengatakan pendapatnya anu, dalilnya anu. Dan penulis berkata yang rajih adalah, kita kasih buku seperti itu kepada orang baru masuk Islam, kasihan dia. Dia gak bisa belajar. Mas, kau kembalikan bukunya, pusing aku. Ya dia yang benar yang mana? Ada tiga pendapat. Masih ini mati tiga pendapat. Tentang ini ada tiga pendapat. Tentang ini ada tiga pendapat. Tentang ini ada dua pendapat. Tentang sujud, tangan duluan, lutut duluan, ada dua pendapat. Pusing aku bacanya. Nah, pada kesempatan seperti ini, kalau kita cuma punya buku mazhab Syafi'i, ya udah kasih aja. Karena kasihan dia kalau disuruh banding-bandingin mazhab. Maka pada kesempatan ini, taklid pada mazhab, bagi yang memang tak sanggup, gak masalah. Tapi kalau saya pribadi, saya gak akan kasih mereka buku mazhab. Tapi saya kasih buku-buku para ulama kontemporer yang bahasanya lebih ringan, yang disesuaikan dengan pendapat-pendapat yang lebih rajih. Misal, kalau ada orang baru masuk Islam, saya akan kasih dia buku Sifat Wudu Nabi, tulisan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin. Sifat Sholat Nabi Syekh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin, yang kecil-kecil. Kasih buku zikir, kasih buku puasa kecil-kecil, yang kecil-kecil dulu, supaya dia bisa mempelajarinya dengan lebih mudah. Terakhir, saya tambahkan bab yang sebenarnya kadang-kadang itu adalah bersumber dari taklid. Itu bab hizbiyah namanya. Asal kata dari hizb, artinya berkelompok-kelompok. Makna lain dari hizb ini adalah tajammu', berkumpul. Jamaknya adalah al-ahzab, yaitu hizb. Artinya setiap kelompok yang hati, visi, dan misinya sama. Misal, ada sebuah hizb, nah, anggaplah misalnya Hizbul Bugis. Kenapa dinamakan Hizbul Bugis? Dikarenakan setiap orang di situ semuanya sukunya Bugis. Hatinya sama, mereka berkumpul demi kesukuan Bugis, sehingga jadilah mereka hizb yang namanya Bugis. ada namanya misalnya Betawi, ada yang Dayak, ada yang Madura. Masing-masing berkumpul karena visi misinya adalah memajukan sukunya, maka ini disebut dengan hizb. Ya. Hizbiyah itu aslinya tercela. Jadi membuat perkumpulan-perkumpulan demi kesukuan itu aslinya secara syar'i dicela. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun." Fataqattu'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semuanya, agama yang satu. Dan aku kata Allah adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka, para pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap mereka punya golongan, dan setiap golongan punya berbangga-bangga dengan apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Maka ngikut hizb-hizb itu aslinya dicela. Dan hizb yang dicela secara global adalah hizb yang tidak dibangun wala dan baroknya di atas Al-Quran dan Sunnah. Cintanya bukan karena Al-Quran dan Sunnah. Bencinya bukan karena Al-Quran dan Sunnah, tetapi karena sesuatu yang lain. Sehingga meskipun kafir kalau sesuai teman, meskipun muslim kalau enggak sesuai visi misi, lawan. Saya tanya, kalau di partai politik kafir bisa jadi teman? Muslim bisa jadi lawan? Ini termasuk. Kalau seseorang membangun cinta dan bencinya di atas kepentingan politis, maka ini adalah yang termasuk dengan hizb yang sifatnya tercela. Karena seseorang itu pada aslinya tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai teman. Kalau kemudian demi kepentingan politis terus jadi teman, maka orang ini tidak mengikuti jalan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang beriman, janganlah kau jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai aulia, sebagai teman, sebagai pemimpin. Kalau seandainya demi kepentingan politis terus orang kafir jadi teman, berarti antum membangun cinta dan benci bukan di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah yang dimaksudkan dengan surat Al-Mu'minun ayat 52-53 ini. Agama ini terpecah belah dikarenakan setiap orang bergolong-golongan bukan di atas Al-Quran dan Sunnah, dan setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Saya katakan, hatta partai yang disebut dengan partai Islami di zaman ini, tidak sedikit dari mereka yang ternyata di dalamnya orang-orang kafir ada. Ya. Misalnya partai warna hitam putih. Kalau di Bali, maka calegnya Hindu. Kalau di Papua, calegnya Kristen. Kalau ditanya kenapa, katanya Islam. Maka jawabannya, kita sesuaikan dengan mayoritas konstituen, sesuai dengan agamanya. Maka kita, karena Anda telah bergeser dari cinta dan benci yang harusnya dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, sehingga orang kafir tentu itu adalah musuh Allah, maka dia bukan teman. Anda jadikan teman karena satu visi, satu golongan. Dan orang muslim yang berseberangan Anda jadikan musuh dikarenakan tidak sama visi dan golongan. Ada ciri hizbiyah yang dicela. Satu, memiliki prinsip pemikiran sandaran yang sifatnya intern, yang menjadi asas sistem hizb. Pemikiran dan prinsipnya bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, tetapi dibangun di atas prinsip-prinsip khusus. Misalnya tadi, kesukuan, politis, dan yang semacamnya. Yang kedua, berkelompok dengan aturan tanzim yang sifatnya mengikat seluruh anggota. Misalnya diatur dengan bayat. Kalau mau masuk situ, bayat dulu. Bila belum bayat, maka belum dianggap anggotanya. Yang ketiga, sembunyi-sembunyi dakwahnya. Dan dibatasi hanya untuk kelompoknya. Kalau bukan kelompoknya, belum bisa masuk. Makanya kalau antum sering dengar, ya, ada pengajian, tapi pengajiannya tertutup. Kalau mau ikut, maka harus bayat dulu. Maka ketahuilah orang-orang seperti ini adalah ciri-ciri pemahaman sesat. Karena kalau merasa benar, harusnya semua orang bisa mengikuti. Itu tidak. Very logic. Kalau merasa benar, seharusnya semua orang bisa mendengarkan kebenaran. Kalau tertutup, gak bisa ikut kecuali harus masuk kelompok, itu ciri-ciri orang menyembunyikan kesesatan. Keempat, terlalu sibuk dengan politik. Sehingga habis majelis ilmu hanya dibuat untuk pembicaraan soal politik. Yang kelima, mengikuti berita-berita, sibuk dengan berita elektronik, internet, media cetak. Sehingga kadang-kadang sumbernya adalah CNN, SCTV, RCTI. Meskipun masuk di buletin-buletin Jumat. Buletin-buletin Jumat. Isinya harusnya masalah agama. Tapi isinya adalah masalah-masalah BBM naik, pemerintahan, Jokowi, Prabowo. Sumbernya nanti CNN tanggal Februari 2018. ANTV, RCTI, SCTV, dan yang semacamnya. Keenam, tidak menyukai dakwah sunnah. Apalagi dakwah yang mengharapkan umat kepada manhaj salaf. Itu lebih tidak disukai lagi. Ini termasuk di antara ciri-ciri yang paling nyata dari sebuah hizbiyah yang dicela. Tidak mengikuti apabila, tidak menyukai apabila orang mendakwahkan sunnah. Ada sebuah masjid di Balikpapan. Sebenarnya masjid komplek. Lama-lama dikuasai oleh sebuah partai politik. Tapi jamaahnya ada orang awam. Masuk ke grup, nanya, kapan ya Ustadz Syafiq diundang ke masjid ini? Ada yang jawab DKM-nya, maaf, Ustadz-Ustadz seperti itu tidak bisa diundang karena dikhawatirkan membawa pemahaman baru. Ya, yang membawa kembali murni kepada akidah tauhid dianggap membawa pemikiran baru. Ketujuh, gampang mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sekelompok dengannya atau yang dituduh dengan tidak berhukum dengan hukum Allah. Bila ada orang antum dapati sebuah pengajian, sebuah kelompok, organisasi, mereka mudah untuk mengkafirkan yang bukan kelompoknya, maka ketahuilah ini adalah hizbiyah yang sesat. Misalnya, yang kita sering dengar, kalau kita datang ke masjidnya, mereka pel. Dulu saya kira ini cuma candaan, maksudnya cuma buat gimmick-gimmick dakwah saja. Ternyata tidak. Banyak teman-teman yang dulu ngaji di sana, kemudian pindah di majelis saya, mereka mengakui hal itu. Kami punya masjid yang kalau ada orang awam kami tahu, bukan belum bayat sama kami. Ya mohon maaf, nanti kalau dia pergi, terpaksa sajadah tempat dia tadi ini harus diangkat, cuci. Saya alami sendiri, saya dulu PNS, bagaimana saya pernah ceritakan, atau antum pernah baca ceritanya. Saya dulu PNS, kegiatan saya adalah membina UKM-UKM. Ada sebuah pelatihan yang kami adakan di kantor. Tapi karena saya adalah PNS baru di kantor itu, maka saya cuma tahu terima jadi bahwa ini sudah di undangannya sudah diatur oleh kantor. Pas saya datang, biasanya kan pelatihan-pelatihan itu harusnya sih orang baru kenal gitu. Pagi, pagi, assalamualaikum. Terus tak lihat kok orang-orang ini baru hari pertama tapi kok sudah seperti kenal lama. Ngumpul bareng gitu. Ah mungkin mereka baru kenal kok tadi. Udah. Hari pertama pelatihan, karena saya orang kantor, saya yang punya kegiatan, maka saya bilang, Bapak Ibu kita skor dulu, mari kita sholat zuhur. Dan makanan sudah ada disediakan di depan. Silakan buat nanti setelah selesai sholat zuhur, silakan makan siang dan silakan makan di tempat kita seminar. latihan. Ayo mas, pak. Iya, iya, iya pak, duluan pak, duluan. Oh makan dulu kak, iya sudah ya, saya duluan ya, iya, sholat. Besok terulang lagi, kan pelatihan ada 5 hari. Mari pak, sholat. Oh iya, iya, duluan, iya, duluan. Sholat. Hari ketiga, kok saya selalu disuruh duluan ya? Nanti kalau saya sudah selesai, baru mereka sholatan, bareng-bareng. Ah, pernah tak tunggu? Tak tunggu siapa? Kalian sholat, aku ikut nanti. Nah, hari berikutnya mereka mau sholat, baru saya ikut wudhu, baru saya ikut sholat. Karena saya punya kantor, harusnya saya imam dong. Ya. Mari, silakan. Anu pak, bapak duluan aja. Duh, orang ini kok aneh sih? Makan enggak, terlambat enggak. Ini sudah satu tempat nih. Disuruh sholat bareng kok enggak mau. Ya udah, mas aja, silakan, silakan. Pas yang ini maju temannya, baru mau nyusun shof. Oh, lama-lama saya tahu. Oh, ternyata aliran L bintang-bintang-bintang. Ya. Yang kalau enggak kelompoknya enggak mau. Ya. Ini termasuk diantara Hezbollah yang tercela karena mengkafirkan seperti mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sekelompok dengannya. Kalau memang tidak kafir apa salahnya? Ya kita salat bareng meskipun saya bukan kelompokmu. Apa sih kualifikasi imam? Bacaan. Emang enggak pernah situ dengar murata roja. Canda-canda ya. Atau di sini sebutkan yang dituduh tidak berhukum dalam hukum Allah. Semua yang diangkat tidak berhukum dalam hukum Allah maka dia kafir. Maka ketahuilah yang punya pendapat seperti ini munculnya biasanya dari hizbiyah. Hizbiyah yang tercela. Punya pemahaman siapa yang tidak berhukum dalam hukum Allah maka dia kafir. Yang benar tidak berhukum dalam hukum Allah sebagaimana kata Ibn Abbas, kufun duna kufur. Kufur yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Saya ceritakan, ada seorang laki-laki, ustaz. Ya, ada seorang ustaz, waktu saya dulu masih belum berjenggot, masih kurus, belum nikah, saya ikut pengajiannya. Nah, ustaz itu menjelaskan dengan papan tulis, bla bla bla bla. Terus ada sisi tanya jawab, ada bapak-bapak tua sebelah saya bertanya, ustaz saya mau tanya. Katanya tadi kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir ya? Iya pak. Itu saya punya anak perempuan sama istri, itu dua-duanya sudah saya suruh berjilbab, tapi tidak mau. Tapi sudah saya suruh. Nah, bagaimana saya begitu? Berarti bapak kafir. Ini bukan ngomong berarti anak dan istrinya kafir, bukan. Berarti bapak kafir. Karena saya sudah bilang tadi, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Tidak berjilbab, itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Berarti dia kafir. Berarti bapak kafir. Bapak itu noleh ke saya. Kafir aku ternyata. Saya bilang, tolong pak, nanti saya bantu ya. Sudah ustadznya selesai, ustadz, saya mau menjawab, bukan bertanya. Ya silakan, anak muda. Tadi bapaknya bilang, saya sudah suruh, tapi mereka tak mau. Kok bapaknya yang kafir? Harusnya paling tidak anak istrinya yang kafir. Karena bapaknya suruh. Yang kedua, di dalam Islam itu ada yang namanya syirik besar, syirik kecil. Bid'ah mukaffirah, bid'ah ghairu mukaffirah. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Tidak berjilbab itu di bagian mana? Apa langsung kafir? Tidak berjilbab itu, tidak menjalankan sebagian dari syariat Allah, orang ini berdosa. Tapi tetap muslim. Apalagi yang Ustaz bilang tadi, wa man lam yahkum bima anzalallahu, kebetulan saya hafal. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika al kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Itu adalah surat Al-Maidah 44. Coba Ustaz baca 45 sama 47. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika al zalimun, itu dia 45. Fa ulaika humul fasiqun di ayat 47. Tiga ayat depannya sama, ujungnya beda. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia 44 mengatakan kafir. Al-Maidah 45 zalim, 47 fasik. Tiga ayat yang kalau cuma kita pukul rata di bagian atas kafir, enggak ada gunanya punya ayat yang nomor 45 47. Apakah iya Allah berfirman dengan sesuatu yang tidak punya makna? Enggak manfaat. Karena tiga ayat depannya sama, ujungnya beda, terus kita bilang yang depannya aja, ayat yang sisanya yang nomor yang berikutnya dan berikutnya dibuang saja, enggak ada manfaatnya. Ada ustaz, kadang-kadang orang tidak berhukum dengan Allah maka dia kafir, ada kalanya. Tidak berhukum dengan Allah maka dia zalim, ada kalanya. Fasik, ada kalanya. Lah orang tidak berjilbab itu kafir, zalim, fasik. Yang mana yang benar? Yang jawab benar adalah zalim terhadap dirinya sendiri, fasik dia dikarenakan tidak menjalankan perintah Allah. Tapi dia bisa dihukumi kafir. Nah, yang seperti ini biasanya model-model seperti ini adalah ciri-ciri orang ikut hizbiyah. Maka jemaah yang dirahmati Allah, saya ringkas, kita lihat slide-nya di awal lagi. Tema kita adalah orang buta menuntun sesama buta, yaitu kita enggak tahu dalil, kita ngikuti orang enggak tahu dalil. Tadi kita bicara apa itu taklid, sejarahnya taklid. Taklid itu tercela dengan firman Allah surat Al-Isra ayat 36. Sebagaimana juga kata Ali bin Abi Thalib, manusia ada tiga, orang yang tercela, yang hina, ada yang nomor tiga, yaitu yang cuma taklid. Imam Abu Hanifah bilang seperti ini, jangan taklid sama beliau. Imam Malik mengatakan jangan taklid sama beliau. Imam Syafi'i bilang jangan taklid sama beliau. Imam Ahmad bilang jangan taklid sama beliau, tetapi ikutilah dalil yang dibawakan oleh para ulama dalam pendapat-pendapatnya. Sehingga manakala ada pendapat para ulama ini yang sesuai dalil ambil, yang tidak sesuai dalil tinggalkan. Taklid itu ada yang wajib, ada yang haram, ada yang mubah. Yang wajib adalah yang buat orang awam, maka awam enggak boleh ijtihad sendiri. Awam kalau ijtihad sendiri benar dapat satu dosa, salah dapat dua dosa. Kemudian taklid hukumnya haram bila sudah ada jelas-jelas dalil sampai kepada kita, lalu kita tinggalkan dalil demi mengikuti pendapat orang. Taklid itu boleh manakala kita sebenarnya mampu meneliti dalil, tapi pada masalah tertentu kita belum tahu. Taklid itu boleh manakala yang kita taklidi memang agamanya baik, ilmunya baik, punya kapasitas ilmu untuk mengambil hukum dari Allah dan Rasulnya. Mukallidnya kita enggak tahu pendapat yang selain yang kita taklidi. Kita baru boleh taklid bila tidak menyelisih nas syariat atau ijma'. Kita baru boleh taklid bila tidak berpatokan pada satu mazhab saja, tetapi mendekati, mencari pendapat yang dekat kepada dalil. Harus terus belajar. Jangan pindah-pindah mazhab demi mencari yang ringan. Bahayanya taklid mendahulukan akal, menyebabkan banyak perselisihan, menyebarkan pemahaman yang keliru, membuat umat enggan belajar, berdalil dengan dhaif dan palsu, mencukupkan pada satu mazhab, padahal kadang-kadang mazhab yang lain lebih kuat. Ya. Yang berikutnya adalah membuat kaum muslimin beragama tanpa dalil, membuka pintu-pintu hilah atau mencari-cari alasan. Oh ya, tambahan, hilah itulah asal kata dari kilah. Kamu dari mana? Ah, sudah, jangan banyak berkilah. Ya. Jangan banyak berkilah, itu aslinya apa? Coba sebut, hilah. Artinya nyari-nyari alasan untuk membenarkan, alias ngeles. Pembenaran. Yang wajib adalah bukan bermazhab tetapi mencari dalil. Boleh mengikuti mazhab bila untuk orang yang belum mampu. Misalnya baru masuk Islam. Ada juga yang namanya hizbiyah. Dan ini biasanya timbul dengan taklid. Ya, yang tercela, ya, punya aturan khusus, pakai bayat, sembunyi-sembunyi, terlalu sibuk dengan politik, tidak suka dengan sunnah, mengkafirkan kaum muslimin atau menuduh orang lain tidak berhukum dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada 22 menit untuk tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silakan. saya dulu wudunya dengan mazhab Syafi'i. Apakah sholat yang dulu sah? Insya Allah sah. Karena itulah yang sampai pada antum ilmunya. Tapi harus terus belajar. Gali dari pendapat-pendapat para ulama yang lain. Dan insya Allah yang sesuai dengan dalil adalah wudu yang kepalanya diusap sampai tengkuk. Perhatikan. Ini ingat kaidahnya. Yang cuci-cuci minimal satu, sunnah dua atau tiga, dan tidak boleh lebih dari tiga. Yang sifatnya hanya usap, maka hanya satu. Coba ikuti saya. Yang sifatnya mencuci minimal satu, sunnah dua atau tiga, tidak boleh lebih dari tiga. Yang sifatnya usap hanya satu. Saya tanya, muka dalam wudu itu cuci kah atau usap? Cuci. Berarti minimal satu, sunnah dua atau tiga, tidak boleh lebih dari tiga. Lebih dari tiga tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, faman zada alaihi faqad asaa wa dzalama. Siapa yang nambah lebih dari tiga, maka dia berbuat zalim, boros. Saya tanya, kaki cuci atau usap? Berarti minimal satu, sunnah dua atau tiga, tidak boleh lebih dari tiga. Kepala usap apa cuci? Cuci bagi anak-anak. Kok bisa? Dia kalau wudu di keran, dia taruh kepalanya. Ini. Makanya itu, kenapa kamu basah-basah gini, dek? Keramas, om. Yang benar apa? Usap. Berarti usap apa? Satu kali. Tidak bisa lebih dari satu kali. Mengusap khuf. Antum sholat, tapi pakai sepatu atau kaos kaki yang di atas mata kaki. Misalnya sholat di atas kereta api, sholat di atas pesawat, pakai kaos kaki yang sembilan syarat harus dipenuhi dulu supaya bisa begitu. Tapi enggak dibahas di sini ya. Antum cari ustaz-ustaz yang ada di sini, tanya bagaimana musab khuf. Musab khuf, cuci apa usap? Jelas usap, karena saya sudah bilang tadi, musab khuf, bukan mencuci khuf. Berarti hanya boleh satu kali. Apa dalilnya? Hanya bisa satu kali. Nah, coba lihat. Siapa yang tahu? Hadis riwayat siapa? Dari sahabat siapa? Soal wudu Nabi tadi. Ada hadiah. Siapa? Angkat tangan. Siapa yang meriwayatkannya? Dan dari sahabat siapa tadi? Yang dua orang. Celana kurang, ada laptop. Ya. Kalau seandainya salah, bayar celana. Yang meriwayatkan siapa? Ya. Bukhari Muslim, dari sahabat Abdullah bin Zaid dan Utsman bin Affan. Tafadhol. Mahal ini. Kayanya. Coba lihat, Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid, ini praktek, di antara mereka, salah satunya, muka, kaki, tangan, dua kali, kecuali kepala cuma satu kali. Sedangkan yang satu dari keduanya ini, tiga kali, kecuali kepala cuma satu kali. Inilah asal dari kaidah tadi. Yang cuci-cuci, minimal satu, sunnah dua atau tiga, dan tidak boleh lebih dari itu, karena diantara dua sahabat ini ada yang dua, ada yang tiga. Tapi mereka untuk kepala bersepakat cuma satu. Maka yang usap cuma satu. Itu asli, asal dari kaidahnya tadi. Nanti dalam masalah ini, ketika antum menjelaskan ke orang, jangan bilang gini, yang benar, satu, dua, tiga, lebih dari ini. Terus antum bilang, tahu dari mana? Ustaz Mufli. Jangan bilang gitu. Karena itu cuma taklid. Taris harus level ittiba. Jadi menjelaskan dengan dalilnya. Tahu dari mana? Hadis. Riwayat siapa? Bukhari Muslim. Dari sahabat siapa? Abdullah bin Zaid dan Utsman bin Affan yang ceritakan. Di level itu antum berarti seorang itu seorang yang ittiba dan bukan muqallid. Bagaimana dengan hukum mengangkat tangan ketika kunut subuh? Jawabannya kunut subuh, ada khilaf di antara para ulama dan kita tidak menafikan. Meskipun kita punya kecenderungan, tapi tidak bisa menafikan memang ada khilaf. Tapi kalau punya kecenderungan, boleh. Kecenderungan saya, bahwa kunut subuh rutin, itu bid'ah. Tanpa menafikan bahwa ada khilaf di antara para ulama, tapi punya tarjih. Dan saya selalu mengajarkan kepada murid-murid saya, bila satu pendapat, jangan kayak seolah-olah ada dua pendapat. Allah di atas arsy, bersama di atas arsy, di atas langit. Allah di langit bersama di atas arsy. Satu pendapat. Jangan seolah-olah ada khilaf. Ada khilaf kok, ada ustadz yang bilang di mana-mana. Kalau satu pendapat, jangan seolah-olah khilaf. Tapi kalau ada khilaf, maka sebutkan ada khilaf, meskipun antum punya kecenderungan. Cenderungnya saya, kunut subuh rutin, itu adalah bid'ah. Tetapi diantara para ulama mengatakan kalau seandainya kita sholat di belakang orang yang demikian yang melakukannya, maka silakan angkat tangan sesekali sesekali, sebulan sekali, dua bulan sekali, misalnya, dalam rangka untuk menghormati. Nah, sesekali sesekali. Apakah qaid fiqhiyah itu dalil? Sebagian dari kaidah dalam kaidah fikihnya dalil, bahkan diambil langsung dari dalil. Seperti kaidah la darar wa dirar, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain, itu adalah kaidah fikih yang itu merupakan matan dalil, hadis. Sebagiannya diambil dari dalil. Ya, ada kaidah yang mustanbatah, ya, diambil dari dalil. Ada yang dikhilafkan ulama apakah ini kaidah yang bisa dipakai untuk seluruh masalah ataukah tidak. Butuh penjelasan khusus dan mengkaji khusus. Ana suka dengar murattal ustaz di Roja, alhamdulillah. Dan berhubung ana belum bisa jadi makmum bareng ustaz, boleh enggak ustaz murojaah surat An-Naba atau apa? Hah? Maksudnya saya suruh ngaji? Tuh ibu-ibu udah kenal. Saya curiga ibu-ibu yang nulis. Sembari mentadaburinya. Malu saya. Ada yang berkata bahwa haji reguler dari pemerintah itu tidak sunnah, banyak bid'ahnya. Ya benar sih, memang gitu kenyataannya. Sehingga kalau kita sudah mengerti sunnahnya dan memang harus begitu, belajar untuk haji itu jangan cuma sekedar apa kata pembimbing, tapi usahakan betul-betul banyak baca. Saya dulu haji itu gak cukup satu buku, beberapa buku, saya baca sepanjang perjalanan. Ya, supaya bisa banyak referensi. Dan kalau memang sudah punya ilmu yang cukup, bagus kalau bisa tanazul, memisahkan diri dari jamaah ketika ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan sunnahnya. Misal, jamaahnya dibawa oleh pembimbing depaknya untuk lempar jumroh pagi-pagi. Antum tahu itu gak sah, maka jangan diikuti. Nanti kalau ditanya, ayo ikut, bilang, maaf pak, saya setelah zawal aja. Karena itu yang saya yakini sunnahnya. Gitu. Tapi tidak usah juga bikin keributan. Misalnya, kalian semua nanti tidak sah. Ya, ini mancing perkelahian. Ini. Seperti ini. Tapi boleh misalnya. Bu, jangan usah diikuti. Karena yang benar itu setelah zawal. Dan para ulama kita bilang tidak sah. Nanti kalau tidak sah, berarti kita bayar dam. Nah, bocoran. Itulah kenapa di banyak haji, yang pas baru datang sudah ditarikin duit-duit dam. Dan itu kan kalau ada pelanggaran. Nyembelih kambing. Kenapa sih jamaah haji ngelanggar gak melanggar itu semua disuruh bayar dam? Jawabannya yang itu tadi. Karena diajak untuk salah satunya lempar jumroh belum waktunya. Karena gak sah dan tidak diganti berarti harus bayar dam. Makanya saya tanya sama om, ada om saya. Om saya bilang gini, kemarin kita ditarikin dam pas lagi haji. Kenapa om? Katanya siapa tahu melanggar. Saya bilang bukan begitu. Harusnya pembimbing itu, yuk belajar supaya enggak melanggar. Bukan sini bayar duit, siapa tahu melanggar. Salah itu. Yang bilang yuk yuk kumpul, dijelasin sesuai sunnah supaya tak melanggar. Diingatkan supaya enggak melanggar. Bukan sini kumpul duit, siapa tahu melanggar. Yang benar yang melanggar yang bayar, yang enggak ya enggak gitu. Maka kalau antum bisa tanazul, bagus tanazul saja. Semoga yang belum pernah haji bisa haji. Jika saya punya uang hanya mampu untuk haji reguler atau tidak mampu haji plus bersama travel sunnah, apakah saya sudah berkewajiban haji? Iya, antum daftar meskipun reguler, nanti banyak-banyak baca dan nanti tanazul pada masalah-masalah yang tidak sesuai dengan sunnah. Teman-teman saya kemarin banyak, murid-murid saya di Bali Papan ada yang haji-haji. Mereka kirim WA, Ustaz kami masih nginep di Mina tanggal 13. Karena mereka semua yang sebelum kami udah pergi tanggal 11-nya. Jadi gimana? Ya udah kami tanazul. Tapi alhamdulillah Ustaz, pas komunikasi sama pembimbingnya, katanya nanti dicarikan kendaraan, nanti diganti duitnya. Jadi daftar haji meskipun reguler, meskipun kelompoknya nanti ada yang tidak sesuai dengan sunnah, dan pelajari betul-betul, lalu praktekkan sesuai dengan sunnah, jangan khawatir. Insya Allah Allah akan bantu prosesnya di sana. Bagaimana, saya punya dua orang saudara yang lahir bisu tuli. Bagaimana nasib mereka di hadapan Allah di yaumil hisab nanti? Mereka akan dihisab sebatas ilmu yang sampai kepada mereka insya Allah. Misal, mereka mampu kita ajarkan sholat dengan bahasa isyarat. Karena ada bahasa isyarat. Cara sholat itu gini, gini, gini. Nanti dia praktekkan sebatas ilmu yang sampai kepada dirinya. Ya. Seandainya sholatnya ada yang gak sesuai dengan sunnah. Karena dia tidak mendengar dan tidak tahu. Ya, maka kita praktekkan di hadapan dirinya. Itu pun kadang-kadang kita juga tidak sesuai dengan sunnah karena kita belum sampai ilmunya. Maka insya Allah sebatas dengan ilmu yang sampai kepada mereka, selama mereka belajar agama, insya Allah bila ada kekurangan, diampuni. Yang penting terus belajar. Mohon penjelasan tentang ghulu. Ghulu itu artinya berlebihan. Bahasa kerennya lebay. Contoh ghulu adalah seseorang mengikuti pendapat seorang ustadz apapun yang dia bicarakan karena saking ngefansnya. Ini namanya ghulu. Itu salah, gak masalah biarpun salah. Yang penting ustadz itu bilang begitu aku ikuti. Kenapa? Karena aku cinta mati sama dia. Ya. Maka ini termasuk ghulu. Termasuk ghulu adalah misalnya sudah meninggal ustadznya, didatangi kuburnya, lalu kemudian diminta-mintai, ditawassuli. Ini termasuk ghulu. Ya. Saya adalah seorang yang hijrah dari riba, dan sekarang kondisi ekonomi saya terus memburuk. Semoga Allah perbaiki ekonomi antum. Ditambah saya adalah anak pertama yang menanggung keluarga saya sendiri, kemudian ibu dan tiga orang adik saya, sehingga saya terus terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kadang saya merasa ujian saya terlalu berat. Mohon nasihatnya, Ustaz. Laikalifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan bebankan kepada suatu kaum yang dia tidak mampu untuk menanggungnya. Seberat-berat yang antum tanggung saat ini, Allah tahu bahwa itu masih dalam kapasitas antum mampu untuk menjalankannya. Dan inna ma'al usri isra. Sesungguhnya pada saat ada kesulitan, insya Allah ada jalan kemudahannya. Al-masyaqqatu tajrubu taysir. Setiap ada kesulitan di dalam syariat ini, akan ada jalan-jalan yang memudahkannya. Saya sarankan untuk coba banyak berkonsultasi dengan orang-orang yang punya usaha, ya, yang punya usaha mandiri, yang punya modal. Coba antum ikuti atau dengarkan kajian ustadz-ustadz seperti ustadz Erwandi misalnya, yang membahas tentang punya pekerjaan tanpa modal atau punya usaha tanpa modal dengan murabahah, dengan mudorobah, dengan syirkah. Siapa tahu dari situ antum ada jalan. Kan antum ceritanya ini kelilit utang nih. Bagaimana jalannya? Mau masuk ke usaha yang baru bagaimana modalnya? Gak punya duitnya. Coba dengarkan. Saya punya juga kajian yang sama. Antum bisa cari di Facebook saya, mufisafitra.com. Saya pernah bahas kira-kira status di bulan Februari 2018. Isinya adalah punya mobil, rumah, pekerja, usaha tanpa modal, tanpa riba. Itu dengarkan, siapa tahu dapat alternatif atau inspirasi di situ. Masih ada? Itu sudah ya? Ustaz, kita tahu bahwa sholat di masjid yang ada kuburannya tidak boleh. Lalu kita diamkan orang-orang yang sholat di sana, karena kita bukan ustaz dan takut bertengkar. Ya, benarkah sikap seperti itu? Mendiamkan secara mutlak itu salah. Tapi mendiamkan yang antum tidak berani, karena takut ada mudharat yang timbul, sambil mengingatkan yang antum berani mengingatkannya, maka ini benar. Bila seandainya ada yang sanggup antum dakwahi, beritahu bahwa di sana ada kuburan, di dalamnya bahkan ada kuburan, dan khawatirnya sholat mereka tidak sah, karena Nabi mengatakan, la tusalli alal kubur, jangan sholat di atas kuburan. Kata Syekh Al-Bani, ini menunjukkan bahwa tidak sah sholat di masjid yang ada kuburannya. Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-yahud ittakhadu, la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadu kubura anbiya'i masajid. Allah melaknat orang Yahudi Nasrani karena menjadikan kubur-kubur Nabi sebagai masjid. Ini menunjukkan tidak sahnya sholat di masjid yang ada kuburannya. Antum beritahu, hafalkan dua dalil ini, minimal Indonesianya, kepada orang yang antum yakin bisa mendakwahinya. Tapi mendiamkan semuanya itu salah juga. Ada yang saya tidak bisa jawab karena bagusnya ini pertanyaan bukan di majelis umum. Bila habis makan bawang atau daun bawang, bagaimana sholat berjamaah di masjid? Jawabannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenci orang yang datang ke masjid mendekati sholat berjamaah setelah makan bawang dan daun bawang. Tapi bukan berarti kemudian datang azan terus antum makan bawang demi nggak sholat ke masjid. Ke masjid, Mi, aku makan bawang, gimana dong? Jawabannya, setelah antum makan bawang, antum sikat gigi atau bersiwak untuk menghilangkan baunya. Oh iya, ada yang lebih hancur baunya daripada bawang, yaitu rokok. Karena sebagian orang datang ke masjid, mereka merokok. Sudah wudu di rumah, sepanjang jalan ke masjid, rokok. Setelah habis, atau jalan iqamat, baru dimatikan. Mereka masuk ke masjid, terus berucap, amin. Orang di sebelahnya, astagfirullah. Ya. Saya paling gak tahan kalau cium bau rokok. Saya bisa mundur, lalu kemudian pindah ke sebelah. Ya, saya gitu. Amin, bau rokok. Tapi gak ngomong ya, gak boleh merokok. Saya mundur, saya pindah, saya maju. Orangnya minggir sana, minggir lagi, baru saya maju. Begitu juga manakala misalnya pagi subuh hari, ada yang datang ke masjid tapi gak sikat gigi. Salat subuh, amin. Astagfirullah. Saya mundur, pindah, paling ujung, terus sini. Nanti orang yang sebelah saya tadi, minggir. Amin, pindah terus, putar-putar juga. Apa dalilnya boleh mundur dan pindah? Jawabannya adalah perbuatan seorang laki-laki yang belak di yang sholat bersama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal sholat maghrib atau isya baca Al-Baqarah, maka dia gelisah panjang sekali. Karena dia tidak tahan, maka dia mundur, terus dia sholat sendiri. Perbuatannya diketahui oleh orang lain, dilaporkan kepada Mu'adz. Mu'adz, tadi kau baca panjang sekali, ada orang mundur di belakang. Dasar orang munafik. Atau ucapan-ucapan yang gak enak di telinga. Orang ini dengar. Dia bilang, kok aku yang munafik? Maka dia pergi kepada Nabi. Dia cerita, ya Rasulullah, aku salat di belakang Mu'adz, dia baca Al-Baqarah. Aku mundur, salat sendiri, sampai selesai. Dia bilang, aku munafik. panggil Mu'aznya, panggil Mu'az. Mu'az yang dimarahi Nabi. Afattanun anta ya Mu'az? Kamu ingin bikin fitnah di sini? Kamu mau bikin orang lari dari sholat? Kalau kamu sholat sendiri, silakan kau panjang-panjang. Tapi kalau kau sholatnya sholat berjamaah, maka ringankan. Di belakangmu ada orang tua, ada orang sakit, ada orang punya hajat. Yang dimarahin siapa? Mu'az. Tapi yang lapor ini, dia cerita bahwa dia mundur, tidak dimarahin Nabi. Menunjukkan bahwa, bila di dalam sholat itu, ada sesuatu yang membuat kita terpaksa harus meninggalkan, maka bisa jadi demikian. Contohnya, mundur dari jamaah karena kita tidak tahan dengan baunya orang di sebelah kita. Entah bau rokoknya, entah bau keringatnya, bau keteknya, dan bau kakinya. Ya. Tetapi jangan dibatalkan, cukup bergeser, lalu kemudian berpindah tempat. Ternyata sudah 11.24. Cukup ya. Gimana Pak? Soalnya cepat ya Pak. Soalnya saya mau ke bandara. Assalamualaikum. Satu aja, karena saya harus ke bandara. Baik. Bank gadai leasing itu adalah sebuah lembaga yang menjalankan diantaranya akad tabarruat dijadikannya mu'awadat. Akad yang aslinya tidak komersil jadi komersil. Gadai itu aslinya tidak komersil. Cari pahala, bantu orang. Manakala mau dijadikan komersil, maka riba pasti ada sana. Bank itu memberikan hutangan. Hutang itu adalah akad non-komersil. Manakala sudah dijadikan komersil untuk membayar AC, menggaji karyawan, mencari keuntungan, maka jadilah dia akad yang pasti ada ribanya. Manakala akad yang aslinya tidak komersil, lalu mau dibikin komersil, hutang, gadai, mau dijadikan komersil, maka riba akan ada di sana. Maka meskipun katanya sini umrah sama kami, nanti kami tombokin, enggak ada tambahan, enggak ada denda nih. Impossible. Kalian mau dapat apa? Karena kalian adalah lembaga yang mau cari keuntungan. Yang kedua, bagaimana hukum perempuan disuntik untuk bisa menjalankan haji atau umrah secara lancar? Maka jawabannya boleh tapi tidak disarankan. Boleh dengan tiga syarat. Suami diizinkan suami, bahannya halal dan tidak berbahaya. Dilakukan atau dikonsumsi dengan petunjuk dokter yang terpercaya. Bila tidak terpenuhi syarat ini, maka tidak boleh. Lagi pula, untuk orang yang haji dan umroh, itu sebenarnya masih bisa melaksanakan haji umrohnya tanpa pencegah haid, baik disuntik maupun pil. Caranya bagaimana? Konsultasilah kepada ustadz pembimbingnya. Terutama haji, haji yang paling mudah. Kalau umroh memang kadang-kadang umroh cuma 9 hari, haidnya 10 hari, itu yang dia khawatirkan. Maka dia butuh konsultasi terlebih dahulu sebelum memutuskan mengkonsumsi pil atau suntik pencegah. Mohon maaf saya tidak bisa lanjutkan lagi karena saya sudah dikode oleh admin saya. Matanya sudah cepat. Kita takut terlambat karena saya ngejar bandara karena nanti maghrib saya mau ngisi kajian lagi. Ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.